Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Kita lanjutkan, minggu lalu sudah ngomong fenomenologi Edmund Husserl. Malam ini kita lanjutkan fenomenologinya dengan tokoh besarnya fenomenologi. Ada yang bilang dia juga seorang eksistensialis. Sebenarnya dia juga kadang-kadang disebut dalam kajian-kajian hermeneutik, karena memang dia ada di tiga-tiganya. Filosof besar abad 20, Martin Heidegger. Martin Heidegger ini salah seorang filosof yang paling berpengaruh. Hampir semua filosof, khususnya filosof postmodern, itu adalah murid-muridnya, atau paling tidak melanjutkan ajaran-ajarannya. Di antara muridnya yang sudah kita bahas duluan itu adalah yang Paul Sartre. Minggu lalu kita sudah membahas gurunya, Edmund Husserl. Fenomenologi yang kedua, Heidegger, ini mungkin akan kita jadikan sesi terakhir untuk yang barat dulu, biar gak jenuh. Kita sudah terlalu lama ada di barat. Minggu depan kita akan awali dunia Islam. Jadi sudah terlalu sekitar 30 berapa ya pertemuannya? 34 ya, 34 pertemuan kita sudah mengobok-obok dunia filsafat barat. Minggu depan kita coba mulai ke dunia Islam. Mungkin tak mulai dari tradisi peripatetik, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan seterusnya. Nanti kita lihat sampai kuat berapa sesi kita di Islam. Kalau di Islam sudah mulai jenuh lagi, kita balik lagi ke barat. Kita lanjutkan ke tradisi postmodern. Kalau di barat sudah jenuh lagi, ya kita balik lagi ke Islam lagi. Mungkin kita lanjutkan ke tradisi lanjutannya peripatetik, tradisi iluminasi. Kita ketemu Suhrawardi, Mulla Sadra, dan mungkin ada beberapa yang lain. Kalau masih jenuh lagi, kita balik lagi ke barat lagi. Mungkin ke tradisi, mungkin post-struktural atau post-hermeneutik. Setelah itu balik lagi ke Islam lagi, mungkin orang-orang kontemporer dan modern. Masih panjang jadi ceritanya. Nggak tahu nanti sampai berapa sesi, mungkin kamu sudah nggak Jogja lagi. Sudah lulus, nggak apa-apa. Diikuti aja lewat downloadannya kalau sudah nggak di Jogja. Mungkin nanti adik kelasmu yang masuk ke Islam-Islam bagian belakang, atau barat-barat bagian yang belakangan. Oke, okay. Ya karena ya seperti ini cara nyari ilmu itu. Kalau para ulama zaman dulu jihad cari ilmunya itu kan sangat jauh lebih susah dibandingkan kita. Kalau sampean semua kan enak, tinggal datang nongkrong, dapet teh, dan ngerti, gak ada yang protes, gak ada yang itu. Bandingkan dengan para ulama zaman dulu, luar biasa. Imam Syafi'i itu dulu dikenal sebagai orang yang sukanya nyari kertas bekas, karena nggak punya uang untuk beli kertas kosong. Jadi sukanya datang ke kantor-kantor, ke tempat-tempat dinas di kerajaan itu, terus cari ada kertas bekas enggak ada, terus itu yang dia jadiin bahan nulis. Kalau Imam siapa, kalau Ghazali itu terkenal suka belakangan, tapi dia suka nulis di tangan terus dihapus setelah hafal. Karena dia pernah satu ketika dalam perjalanan bawa buku-bukunya, bawa catatan-catatannya, terus ketemu sama perampok. Dia ikut satu kafilah dan kafilah itu dirampok. Terus barangnya diberikan semua, dia wanti-wanti, semua silakan diambil tapi kertas ini jangan ya, karena kertas ini sangat berharga bagi saya, katanya Ghazali. Terus perampoknya malah ngetawain dia. Dia diketawain, ah gitu kamu ngaku ilmuwan, padahal kamu masih tergantung sama catatan. Terus jadi dia dapat hikmah luar biasa dari seorang perampok, sehingga setelah itu dia, ah kalau gitu berarti aku masih gak layak jadi orang pinter. Terus setelah itu semua dia apalin. Dan itu Syafi'i. Siapa lagi? Kan banyak hikmah-hikmah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikenal orang yang zaman dia cari ilmu itu dia gak kayak kalian. Dia sering sekali kelaparan. Kerjaannya kalau pagi-pagi dia ke pinggir sungai atau ke pinggir pasar, nyari orang mungkin buang sisa-sisa makanan, buang sawi bekas, dan disitulah dia nyari makan. Untuk makannya dia, karena semua bekalnya yang lain dipakai untuk cari ilmu. Nanti coba silakan, ada satu cerita ketika suatu ketika dia sangat kelaparan, tapi begitu ke sungai orang-orang juga rebutan dengan barang bekas itu. Maka dia tidak mau rebutan, ya ngalah, mungkin orang lain lebih membutuhkan. Ke pasar juga gitu, dia rebutan. Akhirnya dia kelaparan sendirian terus ke masjid. Ke masjid dia sudah nyerah, kalau saya mati gara-gara ini ya sudahlah, memang takdirnya. Tiba-tiba ada seorang pemuda duduk di sebelahnya, membawa makanan enak-enak, terus makan dengan santainya di sebelahnya. Dia cuma ngelirik. Setiap kalau di kitab itu disebut, setiap kali dia menelan makanannya, mulutku ikut terbuka dan seolah-olah makanan itu masuk ke dalam perutku. Nah, itu katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia, si pemuda ini terus ngelirik. Terus mau dikasih makanan. Abdul Qadir Jailani, enggak usah. Tapi sudah maksa, sudahlah enggak apa-apa kok, kamu kelihatannya kelaparan gitu. Dipaksa mati-matian, akhirnya mau. Terus kenalan. Sampein dari mana? Saya dari Jilan. Si pemuda ini, si Abdul Qadir Jailani dari Jilan. Si pemuda ini bilang, lu sama, kita satu kampung. Saya di sini nu nyari orang yang namanya Abdul Qadir dari Jilan. Loh kenapa? Anu, saya mau minta maaf, saya itu dititipi uang oleh ibunya untuk dikasih ke dia, cuma saya kelaparan di jalan, uangnya tak ambil sebagian, tak beliin makanan ini. Jadi berarti itu tadi jadi makanannya sendiri si Abdul Qadir Jailani. Dan itu ceritanya Abdul Qadir Jailani. Dan masih banyak sebenarnya kisah-kisah sengsaranya. Mungkin karena sangat susah dan perjuangannya luar biasa itu mereka jadi. Nah, maka kalau orang Jawa itu gunanya tirakat, kalau dalam agama itu gunanya puasa. Karena hanya orang yang puasa yang akan menemukan indahnya berbuka. Jadi jadikan ngaji-ngaji, mungkin wacopat lah, mungkin filsafat lah, sebagai bagian dari tirakat kita, sebagai bagian dari puasa kita. Biarlah yang lain jalan-jalan di luar, nonton TV, nonton YKS, nonton campur-campur, nonton OVJ, kita ngaji aja. Gak enak sih karena pening belajar filsafat, tapi itulah bagian dari tirakat kita. Karena al-ilmu itu kan nurun, jadi ilmu itu cahaya, bukan karena usahamu untuk memahami, tapi karena izin Allah untuk memancarkan sinarnya sehingga kamu paham. Oke, itu wasiatnya. Karena hari ini kita akan ngomong orang yang luar biasa dan agak ada kontras antara perilaku hidupnya yang banyak di dalam tanda petik dicemooh orang, dengan pikiran-pikiran filosofisnya yang luar biasa yang mempengaruhi sangat banyak pemikir. Bahkan bisa dikatakan semua idenya Heidegger itulah nanti yang diambil sesuai perspektif masing-masing muridnya. Termasuk dari tradisi hermeneutik, dari tradisi teori kritis, dari tradisi filsafat wacana, dan seterusnya. Itu banyak sekali mengambil inspirasi dari Heidegger. ini orangnya asli Jerman. Yang agak kontroversial dalam hidupnya adalah dia pengikut Nazi dan sering muji Hitler. Itu yang terus jadi kontroversial dalam hidupnya Martin Heidegger. Sejak kecil dia lahir di kalangan ulama, pendeta Katolik. Meskipun nanti setelah kawin dia pindah jadi Protestan. Tapi bapaknya bercita-cita sebenarnya dia harus jadi pendeta. Maka disekolahkan di seminari. Cuma tidak kerasan bagi dia, ternyata enggak enak sekolah teologi, terus dia pindah ke filsafat. Kemudian jadilah dia asisten, karena pinter sekali, jadi asisten beberapa dosen, termasuk nanti ngasisteni gurunya Edmund Husserl yang kita bahas minggu lalu. Dan bahkan nanti dia juga di puncak karirnya sempat juga jadi rektor. Jadi rektor ini sebenarnya agak kontroversial karena dia menyingkirkan gurunya, menyingkirkan Edmund Husserl. Edmund Husserl ini orang Yahudi. Di eranya Hitler, Yahudi itu kan termasuk yang harus ditumpas. Karena Hitler punya politik yang disebut politik Holocaust. Holocaust itu pembantaian etnis-etnis rendah di Jerman dan di wilayah koloninya Jerman saat itu. Orang Yahudi diperkirakan saat itu yang tewas sekitar 6 jutaan orang dari sekitar 9 juta orang Yahudi yang ada di Jerman dan koloni-koloninya saat itu. Dan ya nanti silahkan kamu baca bagaimana pembantaian massal besar-besaran. Sebenarnya yang dibantai enggak cuma Yahudi. Kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok Gipsi dari Roma, kelompok orang-orang cacat difabel, baik cacat fisik maupun cacat mental, itu juga dihabisin sama Nazi. Kemudian dari suku-suku yang dianggap levelnya di bawah, itu juga dibantai. Ini teorinya agak teori rasis karena dia merasa rasnya paling tinggi. Hitler merasa ras Arya. Jadi ras Arya itu sumbernya dari Kaukasia, jadi agak Kaukasian. Kalau kita ini kan kebanyakan Mongoloid, paling ada campuran dikit dari Australian. Mongoloid itu agak Mongol, jadi matanya enggak terlalu lebar, agak sipit dikit. Kalau warisan dari Australian itu biasanya kulitnya agak coklat, hidungnya agak pesek. Dan itulah kita, jadi beda sama Arya. Kenapa kok Australia itu enggak kayak kita? Enggak, Australia yang asli ya aborigin itu, bukan Australia yang kamu lihat sekarang yang bau barat. Jadi mereka merasa ras Arya lah yang paling unggul, maka semua ras yang lain harus tunduk, kalau enggak mau tunduk ya disikat. Itu kebijakannya Hitler zaman itu. Kalau kamu coba-coba baca internet, ada 1-2 teori baru yang bilang bahwa sebenarnya Indonesia itu bukan Mongoloid, bukan Australian, tapi Aryan. Saya tidak tahu tesisnya apa, karena diasumsikan bahwa Arya ini kan adanya di sekitar Himalaya dan sekitarnya dari India, terus menyebar kemana-mana. Persebaran paling awal agak ke utara, agak ke tenggara kalau ke Indonesia. Kalau ke Indonesia itu masuknya ke Sundaland, diawali dari Jawa Barat. Kemudian yang agak ke utara dikit itu ke Iran. Dan di situ terbentuklah dinasti-dinasti besar Persia kuno yang nanti ditaklukkan oleh Islam, kemudian ditaklukkan lagi oleh Mongol, ditaklukkan lagi oleh Tartar, sehingga mereka kembali ke identitas awalnya, enggak mau lagi pakai Persia, sekarang pakai Iran. Iran itu kan memang nama awalnya Iran. Dan itu Aryan. Tapi saya agak meragukan itu kalau dia ke Indonesia, perlu penelitian lebih lanjut karena secara fisik agak jauh antara Indonesia sama Arya. Sudah beli orang Indonesia kan cenderung kecil-kecil, kulitnya coklat, hidungnya pesek. Dan itu sangat tidak Arya. Gampang-gampangnya kamu lihat orang Iran, orang Iran yang tinggi, besar, kuaga, hidungnya mancung. Kalau ceweknya enggak ada cewek jelek kalau di Iran itu. Sejelek-jeleknya orang sana, kalau masuk ke sini mesti kamu suwit-suwit. Ya, coba aja. Itu apalagi nanti kalau sudah agak agak ketemu dengan teman-temannya dari yang agak ke tengah, di, kamu sebutnya Timur Tengah, itu luar biasa. Persilangannya bisa kamu lihat, misalnya Lebanon. Lebanon itu luar biasa. Perempuannya, fisiknya luar biasa. Dan kalau di Eropa itu kamu lihat lah Italia lah puncaknya. Itu kan menggambarkan sekali seperti apa ras Arya. Sumbernya sekitar Hindustan masih ada sisanya. Jadi kalau kamu lihat India-India yang jadi bintang film yang cakep-cakep itu biasanya Aryan. Sementara yang orang asli, yang Dravida, yang item-item, yang jelek-jelek, yang bagian dipukuli sampai jungkir balik itu biasanya ya, itu Dravida. Yang oleh Arya dianggap levelnya di bawahnya. Jadi yang bintangnya itu kan biasa yang menang film India. Kamu yang rajin nonton film India, orang paling kuat di dunia itu orang India. Dipukuli sampai nabrak tembok jebol itu tidak apa-apa, dia bangun lagi, dipukul lagi sampai bangun lagi, itu jagoannya orang India. Oke. Dan nanti Heidegger setuju dengan Holocaust, setuju dengan Hitler. Sehingga nanti setelah Perang Dunia dia termasuk orang yang dalam tanda petik diisolasi, denazi, apa istilahnya, pokoknya kayak sekarang di deradikalisasi ya, dibersihkan nazinya. Sehingga dia kebanyakan buku-buku filsafatnya dia susun di pinggir hutan, hutannya namanya Black Forest, bukan Black Forest coklat itu ya, di daerah namanya, saya lupa daerahnya. Oke. Yang kontroversial dari Heidegger yang lain adalah kisah perselingkuhannya. Itu ini juga carilah buku, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Perselingkuhan yang paling terkenal, dia punya dua selingkuhan yang dua-duanya sama-sama mahasiswinya. Jadi yang pertama namanya Elizabeth Blossom apa siapa itu, tapi yang paling terkenal yang kedua ini namanya Hannah Arendt. Hannah Arendt ini nanti filosof besar juga. Jadi dan ini nanti gaya seperti ini dilanjutkan oleh muridnya yang Paul Sartre, yang punya selingkuhan juga namanya Simone de Beauvoir, dan selingkuhannya jadi filosof besar juga. Jadi yang ingin jadi filosof, selingkuhlah dengan filosof. Hannah Arendt itu ketika selingkuh dengan Heidegger, dia umurnya 18 tahun, jadi mahasiswa semester 2. Sementara Heidegger umurnya 35 tahun, sudah punya 2 anak. Hannah Arendt ini Yahudi, makanya agak riskan, sehingga setelah 1,5 tahun selingkuh sama Heidegger, Hannah Arendt ini disingkirkan oleh Heidegger. Antara lain alasannya mungkin biar dia selamat dari serangannya Nazi. Jadi dari Universitas Marburg dengan alasan bahwa Hannah Arendt, kamu enggak nyampe kalau kuliah di sini, kamu agak bodoh, jadi pindahlah ke universitas yang lain. Di samping untuk menyelamatkan cerita perselingkuhannya, dia juga ingin menyelamatkan dari Nazi. Cuma nanti ketika Nazi mulai mengganas, Hannah Arendt terusir dari Jerman, dia menggelandang sampai Amerika. Dan syukur di Amerika dia sukses. Banyak tulisannya, banyak karyanya, dia terkenal. Setelah Nazi jatuh, sekarang kebalikannya. Heidegger yang dikejar-kejar oleh militer. Sementara Hannah Arendt enggak jaya lagi. Heidegger ini dikritik oleh semua murid-muridnya. Musuh besarnya filosof juga namanya Karl Jaspers. Sama-sama agak eksistensialis juga. Dan ini musuhan sampai mati sama dua orang ini. Sementara dua muridnya yang mengkritik terus gurunya, antara lain Adorno sama Marcuse, itu muridnya Heidegger yang ngeritik gurunya, guru sampean harus minta maaf karena setuju sama nazisme, setuju sama Holocaust, setuju sama Hitler, tapi Heidegger enggak mau minta maaf sampai terakhir. Dan yang tetap setia sampai akhir, tidak mau menjelek-jelekkan gurunya, adalah Hannah Arendt ini. Nanti setelah Hannah Arendt jadi filosof besar, Hannah Arendt tetap setia mengunjungi guru besarnya dan selingkuhannya ini. Sampai Heidegger meninggal. Itu jadi cari aja bukunya yang judulnya Perselingkuhan Martin Heidegger dan Hannah Arendt. Saya lupa judul pasnya apa, tapi ada kata perselingkuhannya lah. Sudah lama, tahun berapa itu diterbitkan. Dan itulah kehidupan si Heidegger. Sekarang kita masuk ke pemikirannya. Kita lihat ada apa di, ya, jadi Heidegger adalah anak zamannya. Mulai minggu lalu di fenomenologi, bahkan mulai eksistensialis, hampir semua filosof itu lahir jadi filosof karena bereaksi terhadap peradaban modern barat yang cenderung saintisme dan positivistik. Dan untuk menuju ke sana ada beberapa tokoh, beberapa pemikiran kunci. Dan yang mempengaruhi Habermas, dalam catatan saya setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, alhamdulillah sudah hujan sejak tadi sumuk. Oke ya, yang pertama adalah neo-kantianisme, pemikirannya Ricket dan Hartmann. Yang ninggal jaket bisa basah di luar, silakan diambil daripada nanti pulangnya kedinginan. Helmnya yang kebalik-balik silakan diambil daripada pulangnya kamu pakai helm yang isinya penuh air. Oke. Jadi kantianisme kita ngerti cara berpikir yang berpola fenomenalis. Jadi realitas itu bergantung pada persepsi seorang subjek. Dan teori ini disempurnakan oleh Husserl dengan fenomenologinya, bahwa tidak semata-mata realitas itu ada pada si subjek, tapi ada dialektika antara subjek sama objek. Subjek melakukan intensi pada objek, dan objek menampilkan diri dalam subjek. Nah, itu minggu lalu silakan dibuka lagi. Yang ketiga yang sangat berpengaruh adalah tradisi berpikir hermeneutik, khususnya Dilthey. Hermeneutika modern itu yang membangkitkan kembali seorang pendeta namanya Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher sebenarnya dia pendeta. Awalnya hermeneutik itu dipakai untuk teori menafsirkan Bibel, dan itu yang jadi alasan banyak kalangan di dunia Islam tidak setuju sama hermeneutik. Tapi kemudian teori ini difilsafatkan jadi teori umum pemahaman oleh Schleiermacher. Jadi ada beda antara hermeneutik dalam tradisi Bibel dengan hermeneutik di dunia filsafat yang coraknya lebih umum. Makanya kalau beli buku hermeneutik ke toko buku, jangan keliru, carilah di rak buku filsafat. Karena kalau kamu di rak buku religi, ulumul Quran, apa ulumul Quran, ulumul Bibel itu istilahnya juga hermeneutik. Jadi istilahnya sama, tapi arahnya berbeda. Karena sejak Schleiermacher, hermeneutik ini jadi teori umum. Orang menyebutnya allgemein hermeneutik, hermeneutik yang merangkum semuanya, hermeneutik yang universal. Nah, setelah Schleiermacher ada tokoh kedua yang terkenal dari tradisi hermeneutik, yaitu Wilhelm Dilthey. Tokoh inilah nanti yang mempengaruhi Heidegger. Kalau Dilthey ini membawa hermeneutik dari tradisi pemahaman umum ke dunia pemahaman manusia. Jadi sebelum ada Dilthey, humaniora dengan ilmu eksakta, dengan ilmu sosial, itu alatnya sama, yaitu cara berpikir rasional empiris yang kita sebut cara berpikir ilmiah. Memahami manusia juga pakai teori-teori ilmiah. Psikologinya manusia juga dipahami secara ilmiah, namanya behaviorisme. Apapun yang terjadi dalam dirimu itu dilihat mungkin dari hormonnya, mungkin dari kimianya, mungkin dari... Jadi tidak melihat ada sisi lain bahwa kalau manusia itu beda. Manusia itu ya alam, bisa dipahami. Jadi kalau kamu merasa saya kok beda, enggak, kalau katanya behaviorisme itu gejala hormonal aja. Kenapa kok cowok suka sama cewek, itu hormonnya sudah kesana, struktur DNA-nya sudah pasti. Sehingga bahkan hari ini kan biologi modern sampai pada struktur DNA itu bisa direkayasa. Jadi bisa misalnya pingin orangnya kayak aku tapi fisiknya jangan kayak aku, jadi yang agak tinggi besar, agak biar lumayan, kalau kecil kayak gini gak terlalu menjuk. Jadi yang agak high, itu bisa dengan rekayasa genetika. Jadi mungkin sebagian dari DNA aku dianalisis terus diatur, terus itu namanya rekayasa genetika. Dan ini masih kontroversial, tapi manusia ternyata sudah bisa gitu loh. Meskipun satu yang belum bisa bikin nyawa, tapi merekayasa isinya nyawa itu dia bisa, manusia hari ini. Makanya biologi terus dikenal dengan rekayasa genetika itu tadi. Nah, Dilthey masuk untuk menjelaskan bahwa tidak bisa memahami manusia secara positivistik. Kalau alam tinggal dijelaskan, tapi kalau manusia nggak bisa, manusia harus dipahami. Kalau bahasa Jermannya, itulah beda antara Erklären dengan Verstehen. Erklären itu untuk alam, Verstehen itu untuk dunia manusia. Kalau alam kamu tinggal lihat, dipahami, dijelaskan. Tapi kalau manusia enggak bisa, dilihat, dipahami, dan harus diselami, dihayati, itu manusia. Namanya Verstehen. Dan nanti dari Dilthey keluar satu istilah yang mungkin sudah kamu kenal, yaitu empati. Jadi memahami manusia enggak bisa dari luar, harus di Verstehen. Kalau kamu ingin ngerti seperti apa sih enaknya jadi presiden, nah kamu lakukanlah empati. Bayangkan dirimu seandainya aku presiden, jalan kemana-mana dikawal, apa aja yang dikatakan dikutip orang, setiap kali mau melakukan apapun semua orang lah. Itu namanya empatik. Gak bisa kamu nilai dari luar, dan gak bisa kamu nilai sewenang-wenang dengan parametermu. Nah, katanya Dilthey, memahami manusia juga harus seperti itu. Gak bisa seperti memahami barang. Kalau barang ya 1 tambah 1, 2. Kalau dunia empiris, air 100 derajat mesti mendidih. Tapi kalau manusia gak mesti. Secara logika dipukuli itu mesti marah, tapi kalau untuk kasus manusia gak mesti dipukuli itu marah. Dalam banyak kasus dipukuli malah seneng. Ya misalnya dipukuli pacarnya, misalnya kalau lagi pacaran terus pukul-pukulan itu kan, kamu malah seneng kan, malah ketawa-ketawa. Dikejar-kejar itu bukan berarti terus maling sama polisi, ada yang salah, ada cendak, kadang-kadang ya kejar-kejaran di pinggir pantai, itu kan kesannya romantis. Katanya gitu, saya gak pernah kejar-kejaran. Ya kan, tercium. Dunia manusia gak bisa dipastikan. Orang nangis itu gak mesti sedih, nangis seneng juga banyak. Tuh. Jadi kalau ada teman nangis gak harus wah sabar ya, memang enggak. Kadang-kadang kamu harus wah ikut senang ya, padahal dia nangis. Dan itulah human, itulah manusia. Gak bisa dipukul rata. Parameter A tidak selalu berlaku untuk dunia B. Dan maka kata Dilthey, orang harus selalu melakukan empatik. Empatik itu orang bisa memahami lebih pas kalau dia punya pengalaman senada atau mirip. Itu pemahamannya biasanya lebih pas. Empati itu namanya transposisi. Orang yang tidak pernah kuliah akan susah disuruh menjelaskan kuliah. Penjelasannya tentang kuliah adalah penjelasan yang sifatnya berjarak, karena dia sendiri tidak pernah kuliah. Orang yang tidak pernah haji susah menjelaskan tentang haji. Jadi itu empati. Orang yang tidak pernah pacaran tidak bisa dia menjelaskan pacaran. Dia mungkin menasehati panjang lebar tentang pacaran, tapi kalau dia sendiri gak pernah pacaran, itu penjelasannya, validitasnya masih setengah. Jadi kalau ada temanmu cerewet, gak usah pacaran, pacaran itu ganggu kuliah, pacaran itu. Itu kamu tanya dulu, kamu pernah pacaran belum? Belum, berarti belum. Kamu masih setengah, belum ngerti pacaran itu kayak gimana, jatuh cinta itu kayak gimana. Yang tidak pernah patah hati juga tidak akan bisa paham seperti apa fenomena yang namanya patah hati. Tidak cukup dengan nasihat, oh patah hati gitu aja nangis, cari lagi masih banyak. Tidak sesederhana itu. Logikanya sih memang begitu. Diputus ini, alhamdulillah diputus, bisa cari lagi, nambah wawasan, nambah pengalaman, kan logikanya begitu. Tapi tidak bisa bagi yang ngalami jatuh cinta beneran dan putus, wow, itu kiamat itu. Kamu bisa nangis 3 hari 3 malam. Maka memahami manusia, tidak ada satupun teori yang berlaku universal, berlaku positif untuk kapanpun dan dimanapun. Beda sama dunia IPA. Dan itu asumsi-asumsi yang diberikan oleh hermeneutik. Memahami, termasuk nanti ini kan berpengaruh di agama. Agama kan juga begitu. Qur'annya bisa sama, tapi tafsirnya bisa ribuan, bahkan mungkin jutaan. Ayatnya satu, tapi tafsirnya ribuan. Kenapa bisa begitu? Karena kita manusia. Setiap orang membaca sesuai persepsinya, sesuai perspektifnya. Dan dilihat masuk ke sana. Nah, itu empati. Ya, makanya orang disebut manusiawi biasanya kalau daya empatinya besar. Kalau orang sedih, dia ikut merasakan sedih. Kalau orang senang, dia ikut merasakan senang. Nah, itu biasanya orangnya disebut agak manusiawi. Dan ini yang berpengaruh di Dilthey. Berpengaruh di Heidegger dari Dilthey. Yang keempat, philosophy of will. Itu minggu keberapa kemarin ketika saya menjelaskan Nietzsche. Bahwa hakikatnya setiap orang itu ingin berkuasa dengan gayanya sendiri-sendiri. Sebenarnya kamu itu pengen jadi penguasa, pengen jadi orang yang diikuti, ditundui, pengen dirimu adalah yang benar. Itu sebenarnya manifestasi dari teori kehendak untuk berkuasanya Nietzsche. Dan orang gak bisa menyangkal. Kamu, setiap orang, setiap kepala merasa pasti aku, gayaku inilah yang paling benar hari ini. Itu sebenarnya bagian awal dari will to power. Kamu ingin mendominasi, kamu ingin menguasai. Jarang sekali ada orang yang, aku loh, enggak, sebenarnya hidupku ini salah semua. Enggak ada, orang pasti hampir semua merasa benar. Yang jelas-jelas salah sekalipun dia pasti merasa ada sisi benarnya. Gayus itu sudah 180% salah dia. Tapi coba lihat, pengacaranya bisa belok. Dia kalau diwawancara merasa aku itu ya enggak salah-salah amat. Itu menunjukkan bahwa setiap orang ingin dianggap benar, ingin mendominasi sesuai gayanya. Bahkan kadang-kadang ada orang merendah, tapi dengan merendah ini sebenarnya dia ingin ditinggikan. Ah, enggak apa-apa, monggo saya manut aja. Dengan gaya sebenarnya dia ingin menguasai, menundukkan orang lain dengan gayanya bahwa saya manut saja. Ketika semua sombong dan dia rendah hati sendiri, itu sebenarnya kadang-kadang rendah hatinya ingin bahwa, wah ternyata sampean yang paling baik di kalangan ini, yang lain sombong semua, sampean satu-satunya yang tidak sombong. Nah, itu berarti strateginya sukses dia. Orang lain tunduk dengan gayanya. Nah, itu persepsinya Nietzsche. Dan kamu akui atau tidak kamu akui, sebenarnya setiap kita ada di ranah ini. Aku ngajar seperti ini, ngaji filsafat, pasti ada titik-titik di mana merasa, oh kamu tak kuasai sekarang di ngaji ini, enggak ada. Kamu juga begitu. Ta- tak kuasai sesuai jangkauanmu. Kamu ingin menguasai, mungkin menguasai temanmu. Wah, aku ngerti itu. Temanku mesti enggak ngerti. Diam aja, aku pura-pura enggak ngerti, biar aja. Nah, itu kadang-kadang gitu. Wah, aku sudah pernah ngerti yang gitu. Yang lain mesti belum. Yang lain kan paling ngerti filsafat baru kemarin. Aku sudah bolak-balik baca yang gitu itu. Sebenarnya itu will to power. Muncul dari keinginanmu untuk menguasai orang lain dalam bidang apapun. Bahkan sampai di kamar kosmu sama temanmu sak kamar kos itu biasanya juga gitu. Kamu ingin aturanmu, pemikiranmu, kebenaran versimu yang jalan, bukan versi dia. Dan itulah will to power. Maka hati-hati dengan ini. Itu yang bikin Sartre gelisah sehingga dia bilang ternyata orang lain itu neraka bagiku. Dia selalu ingin mendominasi. Dan ini agak sinkron, saya lupa baca di mana, ada teori namanya medan energi. Jadi di sekelilingmu itu ada energi, dalam dirimu ada energi. Ketika dua orang berinteraksi, terjadi benturan antar energi, dan energi ini sebenarnya saling takluk menaklukkan secara tidak sadar. Ketika kamu didominasi oleh lawan bicaramu, saat itu energimu sedang jatuh dan energi lawanmu sedang membesar. Setiap, dalam konteks apapun. Hari ini karena aku ngomong di sini, energiku besar sekali menelan semua yang ada di depanku. Kamu banyak sekali tapi kalah sama energiku yang satu ini. Hari ini, maka will to powerku sedang merajalela kalau sedang ngaji kayak gini. Kamu sedang ditelan habis-habisan oleh energiku. Nah itu Nietzsche. Apalagi kampanye hari ini. Ya kan? Kamu dengan sadar, dengan rela menyerahkan will to powermu pada caleg-caleg yang kamu pilih calon presiden. Entah pura-pura, entah enggak. Tapi itu yang terjadi di era kampanye seperti ini kan. Ada yang will to powernya kelihatan, ada yang samar-samar. Caleg itu, kalau kamu nyoblos dia, itu sebenarnya kan dia jadi buruhmu. Tapi calegnya merasa, ya enggak, aku jadi pimpinanmu kalau aku jadi caleg. Di pikiranmu merasa bahwa tak pilih, tapi nanti berarti kamu harus manut saya, wong kamu DPR itu perwakilan rakyat dan saya adalah rakyatnya, berarti kamu wakilku, berarti kamu buruhku. Di kepalamu kan begitu merasanya. Tapi di kepala DPR-nya merasa, yus enggak apa-apa aku ngalah. Tapi besok kalau aku sudah jadi DPR beneran, karena aku yang ngatur kamu. Nah, itu will to power. Jangan terlalu mudah percaya dengan janji, karena setiap orang sebenarnya ingin menguasai kamu. Siapapun itu, bahkan orang tuamu, mungkin adikmu, kakakmu, dosenmu, temanmu. Kenapa? Setiap orang punya will to power. Itu Nietzsche, dan nanti diadopsi oleh Heidegger. Dan yang terakhir, Philosophy of Life, Henry Bergson. Next time tak jelaskan, cuma hari ini tak loncati dulu karena kita fokusnya ke Heidegger. Fokusnya Heidegger, seperti saya bilang tadi, selalu hampir semua filosof di era modern akhir adalah kritik terhadap cara berpikir era modern, atau kalau di situ filsafat barat modern. Jadi Heidegger mengkritik filsafat barat sebelum dia itu terlalu sibuk dengan metafisika dan epistemologi, tapi melupakan ontologi. Padahal ontologi itu yang paling dasar. Tidak akan ada metafisika kalau tidak ada ontologi. Tidak akan ada epistemologi kalau tidak ada ontologi. Ontologi itu ilmu tentang ada, ilmu tentang being. Ada itu berarti ya segala sesuatu yang ada. Gak usah diterjemahkan susah-susah. Ada itu kamu sudah ngerti sebenarnya. Teh ini ada gak? Ada jelas. Buktinya bisa disentuh, bisa diminum. Ayo, silakan diminum gak apa-apa. Oke, itu ada. Berarti filsafat tentang ada. Ada itu ya segalanya, bahkan termasuk yang tidak fisik. Lamunanmu itu ada kan, meskipun dia secara fisik gak ada. seandainya artis-artis, misalkan itu kan di pikiranmu, seandainya punya pacar artis enak nggak ya? Enak mungkin ya. Ah itu kan lamunan, nggak mungkin kejadian, tapi dia eksis sebagai lamunan, dia ada. Nah, yang ngomong tentang ada yang tidak fisik atau dibalik yang fisik, itu kan yang disebut metafisika. Dikritik oleh Heidegger, kenapa sih kok bagi Heidegger filsafat barat banyak ngomong metafisika, filsafat barat terlalu banyak ngomong sesuatu yang beyond fisik, di luar realitas. Ngomong tentang will to power lah, ngomong tentang kayak semua kan barang-barang yang gak terjangkau. Kok sibuk di sana ya orang-orang, katanya Heidegger. Padahal yang inti yaitu ontologi yang mendasari semuanya gak pernah dibahas. Nah, itu nanti, sehingga ontologi lah nanti yang jadi fokus kajiannya Heidegger. Hermeneutiknya juga disebut hermeneutika ontologis. Melanjutkan Husserl, tapi kalau Husserl itu fenomenologi yang sifatnya metodologis seperti dijelaskan kemarin, sementara fenomenologinya Heidegger itu fenomenologi yang sifatnya ontologis. Ontologis ada itu kalau bahasa Inggrisnya being, kalau bahasa Jermannya Sein, tulisannya S-E-I-N, Sein. Biasanya dipasangkan dengan Seinde. Seinde itu artinya mengada. Atau kalau pakai istilahnya Budi Hardiman diterjemahkan jadi adaan. Apa ya adaan itu, aku khawatir campur sama mpek-mpek kamu. Mengada mungkin lebih anu, mengada. Ada lagi satu yang disebut pengada. Pengada itu bukan berarti yang menciptakan ada, tapi yang memungkinkan ada bisa terwujud. Misalnya teh ini pengadanya adalah mungkin tehnya, airnya, gulanya, gelasnya, tutupnya, mejanya, sayanya, ngaji filsafatnya, semuanya itu namanya pengada. Yang memungkinkan teh ini ada di sini jam ini detik ini. Kalau enggak ada saya, mungkin dia enggak akan ada di sini, enggak akan jadi teh ini, mungkin yang lain. Teh yang lain diminum orang lain dalam konteks yang lain yang berbeda. Jadi adanya teh ini di waktu sekarang dengan kondisi seperti ini, dengan segala hal di lingkungannya, itu nanti yang disebut pengada. Segala yang di sisinya disebut pengada. Makanya nanti di antara karya terbesarnya Heidegger yang terkenal adalah Being and Time. Being itu ada, and time dan waktu. Sein und Zeit. Jadi ada dan waktu. Kenapa waktu juga terlibat? Karena kalau waktunya tidak sekarang, itu mungkin bukan ngaji filsafat, tapi ngaji yang lain. Dan pasti tehnya punya makna yang berbeda. Kalau di ngaji filsafat cuma diminum, kalau di ngaji Rumi mungkin dikasih puisi-puisi cinta, kalau di ngaji sudah beda lagi, pengadanya sudah berbeda. Jadi pengada itu sesuatu yang memungkinkan ada untuk eksis, itu pengada. Kalau mengada nanti kita lihat apa itu mengada. Jadi gambarannya gini, Oma Irama itu ada sebagai raja dangdut. Pengadanya mungkin adalah dangdutnya. Kalau gak ada dangdut gak akan ada Oma Irama. Pengadanya dangdut itu mungkin seninya. Kalau gak ada seni gak akan ada dangdut. Pengadanya seni mungkin apa ya, atau sebelum dangdut ada musiknya. Pengadanya musik itu seninya. Pengadanya seni adalah kreativitas manusia. Kalau enggak ada kreativitas manusia, enggak akan ada seni. Pengadanya kreativitas manusia, manusianya, dan seterusnya. Pengadanya manusia, ya semua yang di sekeliling manusia. Dan Heidegger tidak mengakui ada pengada yang transendental. pengada transendental itu Tuhan. Jadi, oh itu kalau ditarik ke atas nanti akhirnya pengadanya Tuhan ya Pak. Enggak, kalau Heidegger enggak mengakui ada pengada transendental. Yus, yang menginginkan aku ada sebagai manusia di sini ya semua yang di sekelilingku. Aku hari ini ngisi ngaji filsafat, yang memungkinkan aku jadi pengisi ngaji filsafat ya mungkin kalian, mungkin masjid, mungkin takmir, mungkin filsafatnya sendiri mungkin, dan hal-hal di sekelilingku. Tidak ada pengada yang di luar ini semua. Oke, itu Heidegger tentang ada. Kita telusuri pelan-pelan. Yang pertama, kritiknya terhadap pemikiran barat modern. Jadi kritik besarnya Heidegger terhadap filsafat modern, terhadap sains modern adalah filsafat modern itu reduktif dalam membaca realitas. Tidak salah, tapi reduktif. Hanya lihat sisi itunya dari realitas. Padahal realitas itu wajahnya banyak. Teh ini kalau pakai sain ya paling dijelaskan dia kombinasi antara gula ditambah air, ditambah teh, diaduk dan seterusnya. Biasanya sain hanya lihat ini, padahal dia tidak semata-mata itu. Dan itu yang sering jadi kelemahan di sains barat modern. Kebenaran bukan soal pengetahuan, tapi soal keterbukaan realitas pada manusia. Jadi ini agak kebalikannya Heidegger kemarin. Kalau Heidegger, manusia intensi menuju barang, kemudian dia paham barang. Kalau di Heidegger dibalik, bukan kita yang melihat barang, tapi barang ini menampilkan dirinya sebagai apa di depanku. Itu loh. Itu dicontoh, misalnya itu contohnya lukisan abstrak. Lukisan abstrak itu kan, bagi ahli karya seni, lukisan abstrak itu menampilkan sosoknya sebagai lukisan yang kelas tinggi, yang punya makna dalam, punya dan seterusnya. Sementara bagi yang gak ngerti seni, lukisan abstrak itu lukisan koyong ini kok apik. Lukisan cuma coretan-coretan, di mana bagusnya garuk-garuk kepala. Lukisannya sama, tapi dia menampilkan dirinya secara berbeda pada orang yang berbeda. Minggu lalu tak jelaskan contohnya palu. Cuma kalau diusulkan orangnya mikir terus menuju palu, sehingga orang berbeda memahami berbeda. Kalau di Heidegger ya memang begitu, tapi kebalik, bukan orang yang menuju palu, tapi palunya itu menampilkan diri sebagai apa ke orang itu. Palu ini kan punya banyak dimensi. Nah, dia menampilkan dirinya dalam dimensi apa pada orang itu. Teh ini bagiku hanya minuman biasa, tak minum. Bagimu mungkin beda. Kalau neng pesantren, kalau kiainya habis ngaji kan gelasnya jadi rebutan, karena dia tidak semata-mata harus pingin minum, tapi bagi dia ini adalah apa kira-kira kalau di pesantren, barokahnya kiai. Jadi bagi kiainya cuma minuman, menampilkan diri, jadi aku, oh ini cuma minuman, makanya tak minum biar tidak haus. Jadi menampilkan diri bagiku untuk menghilangkan haus. Tapi bagi santri-santri melihatnya itu barokah. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang dia menampilkan diri di depanmu sebagai barokah. Nah, kekeliruannya sains modern adalah hanya melihat teh tadi dari satu perspektif, tidak mempertimbangkan lo orang lain melihatnya berbeda lo. Sains hanya melihat bahwa alam matematis, empiris, rasional, hanya itu aja. Padahal tidak begitu. Dia menampilkan diri di depanmu sebagai apa. Dulu kamu lihat orang pakai rok mini, terus kamu istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena rok mini itu dulu menampilkan diri padamu sebagai sebentuk aurat yang dibuka yang penuh dosa. Terus kamu istighfar. Sekarang kamu lihat rok mini sebagai beda lagi kan. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Sekarang rok mini menampilkan diri padamu sebagai kebesaran Tuhan. Kalau dulu sebagai dosa. Makanya ternyata ya kalau dulu orang debat pornografi, porno aksi itu ya enggak mesti juga kalau saya lihat yang gitu-gitu terus dalam konotasi begitu. Karena mungkin saya lihat yang gitu-gitu tapi pikiranku enggak ke sana. Pikiranku itu wah kan gitu. Sama-sama lihat gambar tato. Indah ya tato itu, nyeni memang. Karena dia menampilkan diri padamu sebagai seni gambar tubuh. Tapi bagi yang lain, tato, preman ini mesti. Ciri ini orang-orang pinggir jalan yang hidupnya enggak teratur yang itu kan. Dia menampilkan dirimu sebagai simbol premanisme. Nah, mungkin bagi yang lain beda lagi menampilkan diri sebagai apa. Dan kebenaran itu ada di situ kalau di Heidegger gitu loh. Menampilkan diri padamu sebagai apa. Itu yang bikin kenapa Qur'annya satu tafsirnya bisa ribuan. Kenapa? Karena ayat juga menampilkan diri padamu kan secara berbeda-beda. Orang filsafat baca Qur'an dengan yang dari hukum atau syariah baca Qur'an mungkin beda cara menangkapnya. Yang satu melihat, wah Tuhan itu maha adil, maha teliti, jadi hati-hati kalau sholat jangan sampai keliru sedikit aja. Sementara yang satu, Allah itu maha pengampun, maha pemurah, tidak usah tegang-tegang, biasa aja. Toh nanti diampuni kalau keliru. Sudah beda. Allah tampil di dalam dirimu beda. Yang satu Allah tampil sebagai penyiksa yang kejam, yang satu sebagai pemurah dan pemaaf. Lah kan beda. Allah yang sama ternyata bunyinya jadi beda. Kenapa? Karena dia tampil di depanmu secara berbeda. Jadi kalau diusul kamu yang kesana terus sesuai intensimu dia jadi apa. Tapi kalau Heidegger enggak, ya dia itu menampilkan diri padamu sebagai apa. Berhubung kacamatamu itu, tampillah dia jadi itu. Yang tadi memahami Allah maha teliti, maha adil, ya kamu jadi kaku sholat, jadi tegang tiap hari. Sementara yang santai terus ya jadi cenderung santai. Sholat telat-telat jadi ora apa-apa sholat. Allah tidak butuh sholat kita. Itu yang harus ngono alasanmu. Sementara yang kaku-kaku, pas nih sudah waktunya, lagi enak-enak ngomong interupsi pak, ini sudah waktunya sholat, ayo kita sholat gitu. Nah, karena sholat tuh ala waktiha, mesti gitu. Takbir aja harus. Wah, saya pernah ditanya orang, takbir itu tangannya sampai pundak apa sampai telinga pak? Waduh aku bingung jawabnya. Mau ngali filsafat ditakoni fikih. Oke okay. Ya kan terserah lah kamu sampai pundak apa sampai telinga apa say hello apa dada-dada sama siapa lah monggo lah. Itu setiap itu kan mesti biasanya kan fikir terus takbir belum nanti debat lagi takbiratul ihram debat nanti begitu ini tangannya harus sendakep apa dilepaskan kayak di Ja'fari Si'ah atau di kalau sendakep itu di dada kiri apa di atas utul apa semuanya kan debat kan terusan. Berdiri, ruko itu tangannya pas di dengkul apa di bawahnya? Apa pas ini susah ya tiap sholat jadi debat. Dan tadi kamu mikir tiap hari kalau sholat itu khusyuk hilang pokoknya ngukur. Ini kan ustadznya jawabnya pokoknya kalau ruko itu punggungnya harus lurus jadi dikasih minuman di atasnya aja nggak bisa jatuh. Jadi begitu sholat kamu mikir ki gegerku lurus apa enggak ya? Kamu mikirnya ke situ mesti kan. Jadi dulu sampai tasahud itu kalau harus pas dengkulnya sini harus gini. Kalau lebih dikit ini nanti dibakar di neraka. Jadi harus pas satu. Jadi kamu mikir lurus belum ya? Mikirnya jadi begitu. Itu yang lurus. Sementara yang sholatnya nyantai beda lagi kan. Sakaramu Allah wakbar bismillah. Kadang-kadang lali saya biasanya kalau terawih cepet-cepetan 20 kali saya pernah itu terawih cepet zaman saya di Jember masih SMA karena terawihnya 23, sing imami di asrama sendiri cukup bismillahirrahmanirrahim cukupet amin qaf nun itu dok. Bukan itunya, tiba-tiba sampai sholat keberapa terus tanya entuk piro sing ngerti aku yo sampai lali saking cepete karena enggak urut itu nyantai, jadi sama Gusti Allah sudah friend jadi enggak apa-apa. Agama bisa, kenapa bisa gitu? Iya, karena dia tampil di kepala setiap orang secara berbeda. Jadi kritik terhadap pemikiran barat modern. Nah, Heidegger menunjukkan bagaimana ada perubahan paradigma orang. Sama-sama ada sains, sama-sama ada teknologi. Bedanya teknologi tradisional dengan teknologi modern yang sangat dia kritik. Kalau di teknologi tradisional, Heidegger mencontohkan petani. Di teknologi tradisional misalnya petani, petani itu dengan pekerjaannya dia terlibat tidak sekedar memanipulasi menanam dan memanen, tapi dia juga punya hubungan dengan sawahnya, punya hubungan, biasanya petani seperti itu dulu, tapi saya nggak tahu kalau sekarang. Jadi menghargai tanah, menghargai alam, merasa dirinya sebagai bagian dari alam semesta, itu tani dulu. Jadi dengan posisi yang seperti ini, dia menghargai alam, menghargai objeknya, tidak semena-mena kayak orang modern yang melihat hanya dari satu persepsi, hanya dari satu perspektif. Petani itu kan gitu. Keluargaku banyak yang petani, dan panen atau tidak panen, atau ada acara atau enggak acara, tiap hari ke sawah. Kalau enggak ke sawah berapa hari aja mungkin dia kangen sudah sama sawahnya. Kamu yang keluarganya petani mesti ngerti. Padahal kadang-kadang sampai sawah ya cuma nongkrong di sana, lihat, coba ngerti ada burung, coba ngerti, cuma gitu aja. Ada keterikatan emosional dengan sawahnya. Bandingkan dengan manusia hari ini dan pekerjaannya hari ini, bahkan termasuk petani-petani modern. Sekarang kan pokoknya yang penting gimana bisa lebih cepat panen, lebih banyak panen, lebih, selalu begitu. Yang dipikir untung rugi dan eksploitasi, tidak terlibat lagi secara emosional. Jadi itu kritiknya Heidegger adalah teknologi modern itu punya slogan hisab sebanyak mungkin dengan modal sesedikit mungkin. Semuanya diobjektivasi, semuanya dijadiin alat untuk memenuhi kepuasan manusia. Kenapa bisa begitu? Karena hanya dari sisi itulah dia menghayati realitasnya. Tidak melihat, tidak mempertimbangkan banyak sisi yang lain. Ketika dia materialistik, ya alam hanya dilihat dari sisi materialistiknya. Ketika dia eksploitatif, ya alam hanya dilihat dari sisi sejauh mana dia memenuhi kebutuhan manusia. Hanya dari sisi itu saja. Dan itu kelemahan besarnya iptek modern, ilmu pengetahuan dan sains modern. Padahal katanya Heidegger, ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya salah satu ungkapan dari realitas. Bahwa ini adalah air yang ditambahi gula, yang ditambahi teh, yang ditaruh dalam gelas, ini adalah salah satu ungkapan dari barang yang kita sebut minuman teh ini. Dia punya banyak sisi yang lain. Bagiku dia adalah alat untuk menghilangkan haus. Bagi takmir dia adalah modal untuk menyelenggarakan pengajian-pengajian biar kamu mau datang. Bagi banyak maknanya. Bagi tukang teh, bagi tukang toko yang menjual gula, dia adalah komoditas. Bagi apa lagi? Dan banyak, dia masih banyak sisinya yang lain. Dan sains itu hanya salah satu ungkapan realitas. Dan dia punya jati diri, dia punya eksistensi sendiri, dia punya dimensi-dimensi sendiri. Orang modern kalau di bahasanya Heidegger hanya melihat satu sisi saja, dan satu sisi itu kalau bahasanya Heidegger adalah sisi fungsinya, sisi fungsinya saja, untuk dieksploitasi untuk kepentingan manusia. Jadi melihat alam hanya dari satu kacamata, dan semua kacamata yang lain dicuekin. Ini nanti yang oleh sebenarnya oleh Syekh Husain Nasir disebut nestapa manusia modern. Hanya untuk satu sisi dari realitas, dari alam semesta, kita korbankan puluhan mungkin ratusan dimensi yang lain. Kita kalau ikut sains barat, kita kehilangan alam gaib, kita kehilangan metafisika, kita kehilangan, karena metafisika bagi sains itu kan meaningless. Meaningless itu enggak ada artinya. Karena enggak bisa dipahami pakai akal, enggak bisa diakses secara empiris. Alam gaib itu kan enggak bisa didiskusikan karena enggak jelas. Boleh kamu percaya tapi dia meaningless. Meaningless itu kalau kita bahas enggak akan ada ujungnya. Kamu boleh membahas hidup sesudah mati sampai mati-matian, tapi enggak ada gunanya. Kenapa? Kontoh kamu enggak bisa membuktikan secara langsung. Yang sudah membuktikan langsung enggak bisa ngomong. Enggak bisa diajak wawancara. Jadi diskusi kita itu meaningless. Ya kayak teorinya Deleuze tadi, segala sesuatu akan lebih pas pemahamannya kalau kita pernah ngalami. Maka satu-satunya yang kita tidak akan bisa memahami secara bagus adalah mati. Kematian itu kan tidak bisa dibahas, oh tidak ada yang ngalami. Kalau ada orang yang ngalami terus cerita kan kamu malah lari, tidak sempat diceritain. Begitu lihatnya kan kamu langsung lari, kamu agak hantu kan. Nah, itu jadi dunia ini multidimensi, multi perspektif, multi wajah, dan kita sering melihatnya dari satu wajah saja dengan mencuekin semua wajah yang lain. Sama seperti agamawan, umat beragama yang hanya satu tafsir yang dianggap benar, semua yang lain adalah salah, dan itu sumber konflik antar agama dan intern agama sampai hari ini. Jadi dari kesalahan membaca bahwa dianggapnya bahwa realitas itu satu wajah. Dianggapnya kalau baca Quran itu pemahamannya mesti ini, padahal enggak mesti seperti itu. Orang lain memahaminya bisa berbeda. Hadisnya bisa sama, tapi cara memahami hadis, cara mensyarah hadis bisa beda-beda. Satu hadis bisa disyarah ratusan halaman. Coba kamu lihat kitab-kitab hadis itu. Dan ulama lain mensyarah lagi dengan ratusan halaman yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena realitas selalu tampil sesuai dengan kacamata yang menatap realitas. Kalau kamu pakai kacamata hijau, ya realitasnya jadi hijau. Kayak orang orientalis itu, dia melihat Nabi selalu dengan kacamata negatif, maka tampaklah Nabi itu negatifnya saja. Nabi anak kecil dikawinin, Nabi suka perang karena bolak-balik perang, Nabi kenapa? Kacamatanya dulu dia. Sehingga realitas itu tampil sesuai kacamata yang dia pakai. Oke. Contoh ideal kalau di Heidegger itu adalah Yunani kuno. Yunani kuno itu ideal karena di sana penyair, filosof, seniman, politikus, suaranya sama, sama-sama dihargai. Coba kamu lihat, sejarawan bahkan tukang dongeng yang cerita-cerita tentang mitos saja itu zaman Yunani ada bagiannya dan didengarkan suaranya. Kalau hari ini bahkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus kan kita juga sering hanya satu wajah. Wajahnya sains, wajahnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang tidak sains kamu lecehkan. Kalau ada temanmu diskusi terus tiba-tiba bilang, "Loh, menurut saya sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat sekian," kamu langsung ketawa, "Ah, itu enggak ilmiah." Karena yang ilmiah itu harus yang empiris dan yang rasional. Cara berpikir kita cenderung ke sana, tidak bisa melihat sisi. Loh, memangnya realitas selalu begitu? Kalau di sisi dilihat dari sisi lain, mungkin dia menampilkan secara berbeda. Atau bagiku dia tampil secara berbeda. Gambarnya sama-sama rok mini, tapi bagiku itu adalah perwujudan kebesaran Allah. Meskipun bagimu itu pornografi yang harus diberantas. Kenapa? Dia tampil secara berbeda di depanku, sesuai dengan persepsiku, perspektifku. Dan itu yang orang susah sekali memahami. Jadi kadang-kadang banyak diskusi yang sebenarnya selesai dengan kamu bilang, oh itu tuh perspektifmu. Kalau perspektifku seperti ini, dan itulah manusia. Susah untuk kamu seragamkan biar orang punya pandangan yang sama, itu susah. Zaman dulu kalau ada cowok cewek boncengan belum nikah, itu sak kampung, sak kecamatan ngerti dan ramai mesti. Hari ini kamu punya motor sudah 2 tahun, 3 tahun lebih, kok enggak pernah bonceng cewek, itu temenmu juga heboh. Masa sudah punya motor lama enggak pernah boncengin cewek, setiap bonceng koncone waduh lanang-lanang terus. Itu kan malah heboh. Kalau dulu kamu bonceng cewek heboh, sekarang kamu malah orang jadi heboh, kok cowok sama cowok ini normal apa enggak tuh kamu itu. Nah, ini jadi gitu. Ada apa? Tampil secara berbeda. Coba lihat, zaman dulu fenomena jilbab seperti ini itu paling memuncak tahun 90-an. Sebelumnya itu orang-orang kampung, coba lihat ibu-ibumu dulu, simba-simbamu dulu, mungkin jilbabnya gak kayak kamu, cuma kerudung biasa disampir ke terus dia. Dan itu sudah disebut islami zaman itu. Apa para ulama zaman dulu kalah pinter dari para ulama zaman sekarang? Enggak. Kesadaran dan cara membaca realitasnya sudah berubah. Hari ini kalau rambutmu kelihatan dikit aja sudah banyak orang rame. Pakai jilbab belum bisa gitu aja, mesti gitu. Kalau zaman dulu kan gitu. Mbok cutnya din itu enggak pakai jilbab, rambutnya malah digelung, dan kamu sebut itu pejuang Islam kan? Kok gak ada yang marah, cutnya din gak jilbaban gitu, kok gak islami sekali. Harusnya kan jilbaban. Nyai Haji Ahmad Dahlan, Nyai Hasyim As'ari, semuanya gak pakai cut mutian. Ini semuanya ya cuma pakai kerudung biasa aja, rambutnya kelihatan. Ya sebut aja, oh auratnya masih kelihatan tuh kan, rambutnya aurat. Tapi persepsi zaman itu. Apa zaman itu gak ada ulama? Ulamanya jauh lebih dahsyat daripada ulama hari ini. Ulama hari ini kan paling kelasnya Ustadz Guntur Bumi, kelasnya. Iya. Dan itulah panutanmu hari ini. Kamu mengkritik-mengkritik, tapi gayamu ya berdoa itu, kayak Ustadz Guntur Bumi itu. Sok-sok merasa pinter dewe, merasa wah, kayak ya-ya oh, kalau ngomong, tapi ya kenyataannya nol. Dan dia menjual dirinya dengan itu. Dan banyak Ustadz hari ini yang seperti itu. Maka kamu harus hati-hati. Tapi yang kamu idolakan ya memang yang seperti itu kan. Kalau ada kiai yang ngomongnya datar-datar aja, gak ada variasinya, gak gaul sama sekali, gak ada, insya Allah dia gak laku. Kalau pengajian 10 menit kamu sudah angop, ngantuk, tidur, ingin pulang. Padahal mungkin dibalik itu ada hikmah yang luar biasa. Jadi di antara yang paling susah bagi pencari ilmu itu adalah menemukan hikmah. Kadang-kadang hikmah paling besar justru kamu temukan dari orang yang paling tidak kamu sukai. Orang yang paling kamu benci itu sebenarnya mengajarkan sangat banyak hal padamu. Kamu harus terima kasih padanya. Mengajarkanmu untuk sabar, mengajarkanmu untuk, oh iya kan, banyak orang yang kamu benci itu biasanya mengajarkan sangat banyak hal. Maka kalau ada waktu, berterima kasihlah pada mereka. Karena gara-gara mereka kamu kan teruji. Tapi kalau di sekelilingmu orang yang muji-muji kamu terus, yang seneng sama kamu terus, itu biasanya kamu gak dapat banyak dari mereka. Karena kamu dianggap sudah bagus, sudah baik. Tapi orang yang gak suka kamu, suka nyaci maki kamu, suka ngomongin kamu jelek, itu biasanya ngasih ujian yang berat padamu. Dan kalau gak ada ujian, kamu gak akan naik kelas. Maka berterima kasihlah pada mereka. Gurumu yang paling dahsyat sebenarnya mereka. Kalau ini kan teori, kalau di lapangan itu praktek langsung. dan kembali ke sini. Kalau di Heidegger, contoh paling bagus Yunani kuno. Karena setelah Yunani kuno, cara berpikir orang kemudian tersentris-sentris, terhegemoni-hegemoni. Jadi zaman agama-agama orang jadi teosentris. Nalar itu maunya nalar religius, nalar agama, dan seterusnya. Zaman modern nalarnya nalar rasional positivistik. Maka yang disukai oleh Heidegger adalah zaman Yunani kuno, seni, sastra, bahkan kelompok sofis yang sakarepe dhewe, politikus, semua bisa tampil, bisa mengekspresikan dirinya apa adanya. Oke. Jadi realitas dan kesadaran manusia, berarti ketika aku memahami realitas, realitas masuk ke dalam diriku, tampil sesuai versinya bagiku. Dan pemahaman ini sifatnya dialektis. Jadi ketika aku memahami sesuai penampakannya dia, sebenarnya kesadaranku juga berubah. Tadi aku melihat ini sesuai kesadaranku, tapi sebaliknya setelah melihat ini, kesadaranku juga berubah. Gara-gara melihat ini, mungkin aku memahami, alhamdulillah ada tehnya sekarang, tehnya masih anget. Setelah melihat ini, itu kan kesadaranku berubah. Tadi mungkin aku pesimis, ini dikasih teh enggak sih ini. Begitu lihat ini, kesadaranku jadi berubah. Kamu memahami Al-Quran, memahami Allah, ya kan? Itu kan Allah tampil dalam dirimu, Al-Quran tampil dalam dirimu. Tapi sebenarnya ketika kamu memahami yang tampil dalam dirimu, yang terjadi bukan cuma pemahaman, tapi juga perubahan dalam kesadaranmu. Jadi kalau aku menganggap pengajian ini forum yang sia-sia, maka kesadaranku tentang pengajian ini juga berbeda, akan berbeda kalau aku menganggap pengajian ini sangat penting. Dan kalau aku menganggap pengajian ini sangat penting, akan berpengaruh terhadap perilakuku, tindakanku. Jadi pemahaman itu mempengaruhi kesadaran, kesadaran mempengaruhi tindakan. Jadi hati-hati, jangan salah. Pemahaman itu bukan barang statis, tapi dia mempengaruhi kesadaran. Sebelum hujan, kesadaranmu mungkin berbeda dengan sekarang setelah hujan. Tadi sebelum hujan kamu mungkin, wah sumuk banget ya hawanya kok enggak enak. Begitu hujan berubah sekarang, ah lumayan seger. Tapi nanti semoga waktu pulang enggak hujan ya, aku enggak bawa jas hujan. Dan itulah hidup. Jadi dari pemahaman, kesadaran yang dialektis, kemudian tindakan yang sesuai dengan kesadaran. Apa yang ada, makanya sering saya bilang, apa yang ada di kepalamu, biasanya seperti itulah kamu tampil. Dan apa yang kamu pahami, biasanya seperti itulah nanti kesadaranmu. Versinya Heidegger. Kesadaran orang yang menganggap Tuhan itu maha adil, maha penyiksa, maha teliti, mungkin berbeda dengan perilakunya orang yang punya kesadaran bahwa Tuhan itu maha pengampun, maha pemurah, maha memaafkan. Yang satu gayanya mungkin santai, agak sakarepe dhewe, yang satu gayanya mungkin kaku, agak formal. Jadi ada dialektika. Nah, ketika tadi manusia memperlakukan alam secara manipulatif, secara persepsi tunggal, secara reduktif, bahkan secara eksploitatif, pada akhirnya juga akan mengubah kesadarannya. Ketika dia melihat alam semesta hanya dari persepsi untung rugi, maka kesadarannya juga akan terbangun jadi kesadaran untung rugi. Dan kesadaran untung rugi ini akan berpengaruh terhadap struktur berpikirnya, struktur hidupnya. Kalau kamu masih positivistik, yang eksploitatif, yang untung rugi, dan kesadaranmu adalah kesadaran ini, maka ada kemungkinan semua hal yang lain kamu perlakukan juga secara eksploitatif. Itu sama kayak misalnya anak yang sejak kecil dilatih disiplin oleh orang tuanya, maka meskipun disiplin itu hanya waktu dia bangun tidur sama berangkat sekolah, kesadarannya akan terbangun disiplin, dan semua bidang kehidupannya akan terbangun dengan benchmark bangun tidur dan berangkat sekolah itu. Jadi itu namanya pengaruh kesadaran. Kalau kamu membangun kesadaran eksploitatif, untung rugi, maka pasti itu akan berimbas dalam semua tatanan kehidupan. Kamu akan mempertimbangkan untung dan rugi. Dan tidak heran ketika orang berpikir saintifik, maka sistem ekonominya jadi sistem ekonomi yang kapitalistik. Sistem politiknya juga sistem politik yang cenderung hegemonik, nyari untung sendiri. Kenapa kok cepat sekali jadi begitu? Ya karena memang kesadaran yang dibangun, kesadaran eksploitatif, kesadaran untung rugi. Mungkin ngaji ini juga sebenarnya kamu mempertimbangkan untung rugi. Kok kamu mau sih setiap malam Kamis ngaji di sini? Lumayan, ada tehnya, dapat filsafat gratis, dapat. Ini sebenarnya kesadaran untung rugi. Kenapa kok muncul begitu? Karena kamu dibiasakan untuk untung rugi. Kalau dosennya bilang di kelas semester ini maksimal 75%, jadi kamu boleh bolos 4 kali. Sebenarnya kamu bisa enggak bolos, tapi eman-eman sudah dikasih kesempatan bolos kok. Sekali-sekali bolos dong, lumayan ada jatah kok. Untung rugi yang kamu, dalam hal apapun kamu sering ambil kesempatan untung rugi. Dan hati-hati dalam banyak hal. Pacaran kadang-kadang kamu, pacaran sudah lama, masa enggak ngapa-ngapain ya? Rugi dong. Itu untung rugi lagi yang kamu pikir. Ya kan? Sholat misalnya, sholat tahiyatul masjid itu bisa cukup diganti dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu kamu masuk masjid, mau sholat, ngapain capek-capek, baca aja subhanallah, selesai, pahalanya sudah sama. Begitu kamu ngerti, mau baca Quran sampai khatam, tiba-tiba lihat hadis bahwa al-ikhlas itu senilai dengan sepertiganya Al-Quran. Ini kalau sepertiga dibaca 3 kali berarti utuh, sama kayak baca Quran utuh. Adalah dibaca 3 kali selesai, ngapain capek-capek dibaca sampai 30 juz. Dan coba kamu cermati cara berpikirmu pasti kesana. Kenapa? Kamu dilatih, kesadaranmu dibiasakan tadi, eksploitatif, kalkulatif, untung rugi dalam hal apapun. Dan itu yang jadi modus hidup, realitas dan kesadaran manusia dalam kritiknya Heidegger. Nah, dari setting yang agak panjang tadi, barulah nanti Heidegger masuk ke teorinya tentang being, mempertanyakan ada. Sekarang katanya Heidegger, ayo kita lihat kenapa kok bisa begitu, ada modus, ada yang seperti apa sih yang membuat orang-orang jadi begitu. Oke, katanya Heidegger, semua itu terjadi karena para filsuf sebelumnya lalai untuk membahas tentang yang ada. Descartes sudah bagus, dia menemukan cogito ergo sum, tapi dia nggak pernah membahas tentang sum itu. Aku berpikir maka aku ada. Dekat sibuk dengan berpikirnya tapi melupakan adanya. Dia tidak membahas ada itu yang dimaksud apa sih? Kesadaran bahwa aku berpikir atau apa? Padahal kesadaran bahwa aku berpikir, kalau katanya Heidegger, itu kan hanya salah satu sisi dari realitas. Gitu loh. Dan itu bagi Heidegger kesalahan para filsuf sebelumnya. Oleh karena itu Heidegger mencanangkan proyek untuk, ayo kalau begitu kita bahas tentang ada. Membahas ada yang utuh, yang tidak menzalimi realitas. Kalau bahasanya mau apa menzalimi realitas itu, jadi tidak memaksa realitas hanya dari perspektifmu, hanya dari kesadaran kita sebagai subjek. Jadi untuk bisa menangkap realitas itu, kita harus sabar, cermat, utuh, teliti melihat kompleksitas dimensi-dimensi realitas. Jangan kesusu disimpulkan hanya berdasarkan kesadaran temporal kita. Nah, itu ada. Maka dia melanjutkan cara berpikirnya Husserl. Jadi kalau Husserl kan intensional, intensional itu kesadaran mengarah pada sesuatu. Kalau Heidegger kebalikannya, jadi faktisitas. Faktisitas itu faktalah yang mengarahkan kesadaran kita. Gitu. Contoh paling gampang, kenapa fakta yang mengarahkan kesadaran kita itu, kenapa ya kok aku pemarah, itu biasa ditelusuri, oh karena bapakmu mendidikmu secara kaku, disiplin, sehingga kamu cenderung pemarah. Itu kan fakta yang mengarahkan kesadaranmu. Orang yang tiap hari mungkin ngaji tasawuf, maka jiwanya jadi lembut. Fakta ngaji mengarahkan kesadarannya. Jadi itu faktisitas. Kenapa kok kamu jadi Islam? Ya faktisitas, fakta yang mengiring kamu jadi Islam. Bapakmu Islam, lingkunganmu Islam, ibumu Islam, ustadzmu Islam, kabeh. Lah kok kemudian aku bisa murtad ayo, keluar dari Islam? Itu fakta lagi yang bilang, yang menggiringmu jadi keluar Islam. Mungkin kamu ketemu fakta buku yang anti-Islam, atau ketemu peristiwa yang bikin kamu benci Islam, atau ketemu apalah yang bikin kamu keluar dari Islam. Mungkin terorisme, mungkin bom, mungkin apa. Jadi fakta. Itu namanya faktisitas. Kita kalau katanya Heidegger selalu terlempar pada faktisitas, pada fakta-fakta. Ujuk-ujuk ujuk. Kamu sebenarnya dulu itu pengennya kuliah di UGM, cuma enggak gitu, terpaksa harus kuliah, masuklah di IAIN. Tiba-tiba begitu diterima, dan hari pertama kuliah kamu baru sadar, iya ya, mahasiswa IAIN aku sekarang. Padahal aku gak siap loh tiba-tiba jadi mahasiswa. Itu kan fakta, tapi mau gak mau kamu harus jadi mahasiswa IAIN. Sudah faktanya begitu. Terserah setelah kamu menyikapi selanjutnya, tapi hari ini kamu dihadapan fakta seperti itu. Dan hidup selalu begitu. Tadi kamu enak-enak gak bawa jas hujan, tiba-tiba ketemu fakta bahwa hujan terus. Ayuh kamu bingung gimana nanti ya pulangnya. Dan itulah faktisitas. Beda sama Husserl, orangnya gerak ke fakta. Tapi kalau dia dengar enggak, fakta justru yang nabrak kamu. Gitu. Tiba-tiba ketemu fakta hujan, tiba-tiba ketemu fakta cendelone goyang kabeh, enggak kedengerin orang ngomong. Tiba-tiba ketemu fakta kamu masuk angin, tadi padahal enggak biasanya masuk angin. Dan hidup selalu begini. Bertemu dari fakta ke fakta. Betul. Gitu. Dulu kamu merasa cakep, tapi begitu mengkacau, wah kok gini ya wajahku, perasaan dulu cakep loh ya, kok sekarang jadi gini, itu fakta sudah. Terserah kamu menyikapi selanjutnya, tapi kamu berhadapan dengan fakta. Oke ya. Nah, setelah ketemu fakta, apa sih yang kamu lakukan? Disinilah masuk nanti pemikiran Heidegger tentang Dasein, yang diawali dari Sein dan Seinde. Sein dan Seinde itu ada dan mengada, atau ada dan adaan. Oke, ini mau habis. Oke ya, jadi ada dan adaan. Jadi ada itu kalau untuk kasus manusia tidak pasif, tapi aktif. Manusia tidak kayak barang, tidak kayak benda. Jadi maka ada tidak berarti kayak HP ini, kayak teh ini geledak begitu aja itu. HP ini ada. Tapi kalau manusia enggak. Keberadaan manusia itu mungkin kalau bahasa Arabnya lebih tepat diartikan dia bermukim. Bermukim itu kan diam sebenarnya, tapi aktif. Aktif apa? Aktif untuk tinggal. Aktif untuk diam. Susah ya mengartikan aktif untuk diam. negak filsafat gak bisa bikin istilah gitu. Jadi kamu aktiflah untuk diam. Jadi diamnya manusia itu beda dengan diamnya barang, karena diamnya manusia sebenarnya itu juga aktif. Being in the world, kamu terlempar dalam fakta. Terlempar dalam fakta, kalau barang, ya wis dia diam aja, gak bisa berontak, gak bisa komplain, gak bisa itu. HP ini aman-nyaman sekarang, kalau aku mau tak cemplungin di kamar mandi, dia juga nyerah, gak bisa komplain, gak bisa berontak. Beda sama manusia. Jadi sein-nya, adanya barang, adanya benda, itu beda sama antara yang bukan manusia. Dan kalau manusia tak dicemplungkan air, dia berontak, dia bisa naik lagi, bisa mukulin yang nyemplungin air. Ya kan? Beda sama HP. Maka manusia bisa mengada, itulah seinde. Mengada itu menunjukkan bahwa dirinya ada sesuai versinya. Meskipun demikian, nah, orang yang menunjukkan dirinya sesuai versinya itu nanti yang kalau di Heidegger disebut Dasein. Begitu dicemplungin air, kamu marah terus mukul yang anu, kurang ajar, emangnya salahku apa dicemplungin air. Nah, kamu bangkit dan mukul, itu kan berarti keinginanmu karena ingin balas dendam lah. Itu kan berarti kamu ada habis. Kabelnya, Mas. Kelihatannya habis anunya. Baterainya. Ya, jadi adanya manusia beda dengan adanya yang bukan manusia. Itulah Dasein. Dasein ini orang yang eksis jadi dirinya sendiri, mengada sesuai keinginannya, sesuai cita-citanya, sesuai kehendaknya. Begitu orang terlempar dalam fakta, faktisitas tadi, ada banyak kemungkinan yang bisa dia lakukan. Sudah mati. Ya. Jadi, nah, kalau dia milih kemungkinan yang keinginannya sendiri, cita-citanya sendiri, tujuannya sendiri, maka dia disebut Dasein. Enggak bisa. Apa yang terjadi? Oke. Kalau laptop enggak bisa berontak karena dia enggak bisa mengada. Listriknya mati, dia enggak bisa teriak-teriak. Yang teriak orangnya. Oke. Nah, nanti ada tipe orang yang begitu dia jatuh dalam fakta, dia tenggelam dalam fakta, tidak bisa bangkit sesuai versinya, sesuai keinginannya, dia mengalir saja seperti arus, itu nanti yang oleh Heidegger disebut Dasmang. Dasen itu artinya being there, manusia yang ada di sana. Dasen itu manusia yang otentik. Dia eksis sebagai dirinya, tampil sesuai keinginannya, sesuai cita-citanya untuk eksis. Sementara kalau Dasman, itu dia tenggelam dalam fakta, terlempar dalam fakta dan tidak bisa bangkit. Kalau tadi kamu dicemplungin dan kamu nyerah begitu saja, oh kok aku dicemplungin, ya biarlah gak apa-apa, itu berarti kamu Dasman, manusia yang tidak otentik. Kamu tenggelam dalam kerumunan. Ya sekarang semua zamannya begitu, ya udahlah aku ikut gini aja. Itu berarti kamu Dasman. Teman-temanku golput semua, kalau aku gak golput nanti gak enak, dianggap beda sama yang lain. Dahlah kalau gitu aku harus golput saja. Itu namanya Dasman. Kamu gak otentik, kamu hanya ikut kerumunanmu. Dasen itu kamu boleh golput, boleh nyoblos, tapi pilihanmu sendiri, bukan karena arus, bukan karena permintaan orang lain, bukan karena paksaan dari siapapun. Itu bedanya dasen dengan dasmen. Kenapa sih orang harus eksis sebagai dirinya? Karena kita ini ada tapi bisa tidak ada. Kita ini eksis tapi bisa tidak eksis. Maka ya harusnya kita milih untuk ada dan eksis. Kalau kita tenggelam dalam kerumunan, berarti kita sama dengan tidak ada. Makanya nanti Heidegger juga disebut salah seorang filosof yang eksistensialis. Jadi ngomong tentang eksistensi juga. Ada kita dan tiada kita itu menentukan apakah kita otentik atau tidak sebagai manusia. Apa sih yang kita, yang jadi batas? Kalau di Heidegger, batasnya adalah bahwa kita bisa mati. Ternyata manusia ada akhirnya. Akhirnya itu mati. Kalau kita tidak dasen, itu artinya kita lenyap sebelum kita benar-benar lenyap. Ya kan? Sebelum kita benar-benar mati beneran, sebelum kita benar-benar berakhir, kita sudah berakhir. Kalau kita tidak dasen. Maka ya jadi mahasiswa, jadi anak, jadi kakak, jadi adik, jadi teman, kita harus otentik. Apa keinginan kita, apa cita-cita kita. Jangan gampang ikut-ikutan arus. Banyak mahasiswa yang kalau tak tanya, gimana mas, kira-kira setelah lulus mau ngapain? Gak tahu pak, ya mengalir aja. Lu mengalir mau kemana? Kalau kamu gak paham alirannya, kalau kamu gak muncul dari aliran itu, alirannya nanti kemana ya gak jelas. Berarti kamu gak desain. Yang sudah lulus aja begitu, apalagi yang mahasiswa. Jadi besok mau jadi apa gak jelas. Karena tadi kan ada pembekalan wisuda, kalau di UIN besok Sabtu itu wisuda. Ada beberapa yang pamit ke saya, mau wisuda pak besokan. Tapi ya sama aja kalau ditanya, habis ini mau kemana, mau nikah, mau kerja. Gak tahu saya pak, gak jelas mau ngapain. Sudah dijalanin aja lah pak, nanti ketemu apa juga gak tahu. Nah, kalau kamu hari ini juga masih begitu, berarti kamu dasman masih, masih tidak otentik. Katanya orang Arab, wujuduhu ka'adamihi. Jadi kamu seolah-olah ada tapi enggak ada sebenarnya kamu. Jadi kamu mati sebelum kamu mati. Kalau nah itu ada dan tiada. Nah, ini yang tak jelaskan tadi. Jadi dasman itu orang yang melupakan keadaannya dan larut dalam keseharian. Nanti kalau baca bukunya Heidegger ada istilah metafisika keseharian. Jadi di metafisika keseharian inilah kita sering tenggelam. Maka kita harus bangkit, kita harus menyelam tapi otentik dalam keseharian. Kalau bahasanya Heidegger, kita harus menyembul dari arus. Boleh kamu tetap ada di sungai itu, tapi tampakkanlah dirimu, jangan tenggelam. Boleh kamu masih jadi mahasiswa UIN, mahasiswa UNY, UGM, jadi jamaah masjid, jadi takmir masjid, tapi jangan tenggelam. Kamu harus otentik muncul, tunjukkan ini loh aku. Itu dasain, otentik. Kenapa? Karena kita bisa mati. Kalau kematian itu bagi Heidegger ada dua, ada namanya Sterben, ada namanya Aufleben. Kalau Aufleben itu mati yang, ya mati. Aufleben itu ya kayak jam mati, tanaman mati, radio mati, listrik mati, itu namanya Aufleben. Manusia mati karena daya hidupnya hilang. off living gak usah kamu pikir, otomatis kamu akan mati. Tapi kalau sterben, mati sih, cuma kematian ini memang sudah kamu rancang gayanya, polanya, modelnya, endingnya. Itu tadi sterben. Sterben itu kematian yang meninggalkan makna. Orang-orang besar itu kematiannya adalah kematian yang sterben. Orang-orang terkenal itu sterben. Dia mati tapi seolah-olah masih hidup. Karyanya, pemikirannya. Jadi orang ini ngerti benar, besok aku akan meninggal, maka aku tinggalkan makna. Itu sterben. Nah, terakhir, ya ini nanti sebelum akhir, bahasa. Bahasa posisinya penting dari, kalau tadi kamu ingin jadi dasain, orang yang otentik, orang yang tampil jadi dirimu sendiri, satu-satunya kendaraan adalah bahasa. Bahasa adalah mediamu, bahasa adalah rumahmu, kalau bahasanya istilahnya Heidegger, bahasa adalah kendaraanmu untuk eksis. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang keluar dari rumah yang namanya bahasa. Gak ada. Kamu mikir itu sebenarnya kategori-kategori yang kamu pakai bahasa. Kamu melakukan sesuatu itu juga bahasa. Gak ada yang gak bahasa. Kalau saya gini apa namanya? Garuk-garuk, gatel. Bahasa kan? Garuk-garuk itu bahasa, gatel itu bahasa. Kalau enggak percaya kamu coba lihat ya. Mikir itu sebenarnya juga bahasa. Kamu mikir misalnya, enaknya setelah lulus mau ngapain ya? Loh, itu kan bahasa. Enaknya itu bahasa, lulus itu bahasa, mau ngapa itu kan juga bahasa. Begitu kamu tahu bahasanya, biasanya kamu paham dan bisa memakainya untuk berpikir. Kalau misalnya tak tanya, sebut satu hal yang tidak ada bahasanya, kamu kan mesti pening. Lalu kalau begitu bisa kamu sebut, ya berarti sudah ada bahasanya. Ada lupa yang tidak terbahasakan, cinta. Lihat kamu ngomong cinta, itu berarti sudah ada bahasanya. Itu. Kalau enggak bisa dibahasakan sama sekali, enggak akan bisa dipahami. Susah Pak mengungkapkannya, berarti kamu enggak paham. Gitu loh. Iya kan? Kalau kamu paham, pasti bisa mengungkapkan. Saya hanya bisa merasakan, Pak. Tapi iya, berarti kamu enggak paham. Akhirnya kan ini kerinduan ini enggak bisa diungkapkan. Lah ya kerinduan itu ungkapannya. Kan banyak puisi-puisi, cintaku padamu tidak bisa diungkapkan. Lagi itu ungkapannya. Gitu loh. Kalau gak bisa diungkapkan, orang gak bisa paham. Kamu sendiri juga, kalau gak bisa mengungkapkan, berarti belum paham. Gitu loh. Maka bahasa adalah rumahnya being. Orang mikir pakai bahasa, orang melakukan apapun pakai bahasa. Ini kamu sebut ngaji, yaitu bahasa. Ngajinya ngaji filsafat kan, itu kan istilah-istilah ada yang di pikiranmu, bahkan bukan apa-apapun juga termasuk bahasa. Rasa apa bisa dibahasakan? Ya bisa. Dia kan kamu jelaskan, misalnya gimana Pak rasa pedas itu? Ya, ketika kamu ngomong pedas itu berarti kan ada istilah bahasa yang mewakilinya. Maka kamu bisa mengungkapkan. Kalau katanya Wittgenstein, yang sama sekali tidak bisa dibahasakan, kalau ada orang ngeyel, enggak bisa, ini hanya yang alami yang bisa, ya enggak usah didiskusikan. Berarti kita tidak sedang ngomong tentang pengetahuan. Kalau itu pengetahuan, pasti hubungannya sama bahasa. Oke, sudah 9:30. Ini terakhir. Ini ringkesannya being and time. Sein und Sein. Kita lihat ya, kelihatan kalau di sini agak buram, saya ngadep ke sana. Jadi lihat, realitas ini kita sebagai manusia berhadapan dengan tiga hal. dasain diri kita sendiri, kemudian ada mit dasain. Mit dasain itu orang lain yang juga dasain, yang juga punya eksistensi, yang juga ingin eksis sebagai dirinya. Dan berdampingan juga dengan zuhandenness dan vohandenness. Zuhandenness itu alat-alat. Alat-alat itu barang di sekitar manusia yang bisa dimanfaatkan, difungsikan untuk kepentingan manusia. Kalau vohandenness itu benda-benda yang bukan alat, yang mungkin ada hubungannya dengan manusia tapi jauh. Ngaji ini dengan Merapi mungkin ada aja hubungannya, cuma kan jauh, nggak harus dibahas. Tapi dengan teh ini dekat. Ini mungkin alat di antara alat ngaji. Laptop ini kan alat, maka namanya zuhandenness. Jadi hidup kita berhadapan dengan tiga hal. Diri kita sendiri yang dituntut untuk otentik, orang lain yang juga ingin jadi dasain, dan barang-barang alam semesta, baik yang kita jadikan alat atau yang tidak kita jadikan alat. Terus biasanya muncul angst. Angst itu kegelisahan eksistensial. Ketika kamu mikir, siapa sih sebenarnya aku ini? Seperti apa harusnya aku berekspresi? Enaknya aku jadi apa ya? Dunia ini harusnya kumaknai seperti apa ya? Dan seterusnya yang sejenis itu namanya angst. Kegelisahan eksistensial. Setiap orang harus ngalami ini. Kalau belum, alamilah. Karena kalau kamu gak ada kegelisahan, gak ada kecemasan, gak akan jadi dasain. Jalan untuk menuju dasain itu kamu berhadapan dengan itu. Ada kegelisahan, ada kecemasan. Termasuk kematian tadi. Iya ya, aku manusia. Akhir diriku adalah mati. Sampai detik ini sudah sekitar 20-an tahun lebih kamu hidup di dunia. Apa yang kira-kira seandainya kamu mati yang kamu tinggalkan? Oh, itu kan kamu harus mulai gelisah. Jangan merasa bangga kamu masih muda. Sekarang yang lebih muda lebih banyak anunya. Kalau di rasio kan lebih banyak. Kalau orang tua-tua itu sudah siap mati. Yang sakit-sakit juga sudah siap mati, cuma biasanya malah lama. Karena siap dia agak anu. Kamu yang gak siap biasanya. Itu kan kegelisahan. Jangan-jangan kan gitu kamu. Apa yang kutinggalkan kalau meninggal? Nah, kegelisahan ini biasanya kalau kamu refleksi lebih dalam, kamu berhadapan dengan tiga hal. Pertama, berhadapan dengan masa lalu. Kedua, berhadapan dengan masa kini. Dan yang ketiga, berhadapan dengan masa depan. Masa lalu berarti kamu berhadapan dengan faktisitas tadi, berhadapan dengan fakta-fakta yang kamu tiba-tiba saja terlempar di sana. Aduh, aku kok lahir di Madura ya? Coba aku lahir di Inggris jadi bule aku. Karena lahir di Madura jadi kayak gini ya. Lalu itu kan kamu susah menghadap. Itu faktanya wis diakoni wae, itu namanya faktisitas. Gitu loh. IQ ku kok cendek banget ya, agak pintar dikit gitu loh. Ini Gusti Allah ngasih IQ kok kita ndak kebagian banyak ya. Nah, misalnya itu faktisitas diakoni wae, ndak apa-apa ya, kenyataannya begitu. Aku kok enggak cakep ya, padahal saudara-saudaraku cakep-cakep. Ini dari mana kok bisa ya? Nah, itu kan faktisitas, sudah itu fakta kamu. Jadi di masa lalu kamu berhadapan dengan fakta-fakta yang enggak bisa kamu hindari. Yang jadi masalah bukan fakta ini, tapi caramu menyikapi fakta itu seperti apa. Oke. Sementara jadi ancaman dari masa lalu adalah ancaman faktisitas. Dari masa kini kamu berhadapan dengan verfallen. Verfallen itu kamu jatuh tenggelam dalam realitas. Yang saya bilang tadi, jadi dasman. Jadi masa lalu mengancammu dengan fakta-fakta yang tidak bisa kamu hindari. Masa kini mengancammu dengan arus, dengan budaya pop, dengan kerumunan orang, dengan logika kekinian, dengan cara berpikir orang hari ini. Pokoknya yang menenggelamkan eksistensimu. Kamu bisa jatuh, tenggelam, dan hilang di masa kini. Tidak eksis, tidak bisa muncul. Yang muncul sungainya, kamunya hilang. Nah, itu ancaman dari masa kini. Kamu tidak bisa jadi dasain. Jadinya kamu dasman. Sementara masa depan mengancammu dengan kemungkinan-kemungkinan. Hati-hati loh ya, besok di masa depan uang kuliah akan semakin naik. Kalau kamu gak lulus-lulus, alamat wis, SPP-mu mundak. Mau demo, wah, besok polisinya ganas-ganas. Kemungkinan-kemungkinan banyak di masa depan. Hati-hati, kalau umur sekian gak dapat pacar, itu alamat kamu sampai lulus gak dapat-dapat. Jadi wisudamu besok sendirian lo ya. Siapkan mental mulai hari ini. Itu kan. Ya, itu namanya surga. Kecemasan-kecemasan terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Jadi kamu cemas menghadapi fakta-faktisitas yang tidak bisa kamu hindari. Kamu cemas menghadapi masa kini yang bisa menenggelamkan kamu. Kamu cemas menghadapi tantangan dari masa depan yang belum jelas. Nah, dari situ terus orang harus refleksi ke dalam, membaca ke dalam, verstehen, introspeksi diri, refleksi diri. Membaca faktisitas, menerima faktisitas, kemudian memahami otentisitasmu, kemudian merancang masa depan yang kondisif buat dirimu, itu membaca ke dalam. Jadi membacanya tidak keluar. Nah, dari faktisitas akan setelah kamu baca pasti akan melahirkan kemungkinan-kemungkinan eksistensial. Madura ya, tidak apa-apa lah aku Madura. Tapi Madura juga bisa gaul, Madura juga bisa top, Madura juga bisa jadi calon presiden. Madura itu kan dari situ kemungkinan-kemungkinan banyak. Loh aku jelek ya, jelek kan cuma wajah. Manusia enggak cuma wajahnya yang dilihat, bisa apanya bisa. Itu kan pembacaan-pembacaan terhadap faktisitas itu akan melahirkan kemungkinan-kemungkinan eksistensial. Kok kulitku hitam ya? Tidak apa-apa, kulit itu kan cuma salah. Dengan kulit hitam bisa aku manfaatkan untuk tidak takut terhadap sinar matahari. Untuk wis ireng arep diapake meneh. Yang takut matahari kan sing putih-putih kuwi. Nah, ireng enggak usah, enggak apa-apa, enggak butuh pemutih. Karena pemutih berapapun ya ora iso. Jadi, itu kemungkinan eksistensial, ada banyak. Aku IQ-ku rendah lah. Enggak apa-apa. IQ rendah satu variabel, orang enggak cuma dari IQ-nya tapi juga dari nasibnya dan juga dari usahanya. Itu kan membaca kemungkinan eksistensial. Jadi faktanya kamu enggak bisa menghindar, tapi dari fakta itu akan ada banyak kemungkinan. Dan kemungkinan itu bisa pada akhirnya akan kamu pilih dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada di masa depan. Oke lah. Karena bukan selalu wajah yang dicari orang. Sekarang mau kumanfaatkan tubuhku, aku tak fitness. Wajah jelek tapi body sip, kan nanti banyak juga yang mau. Nah, itu pilihan sudah. Setelah kamu membaca masa depan, oh berarti di masa depan biar aku dapat. Nah, itu mix antara kemungkinan-kemungkinan yang lahir dari faktisitas dan ramalan-ramalan kemungkinanmu dari masa depan. Dari situ lahir pilihanmu, kontekstualitas. Dan pilihan itu biasanya ditentukan oleh itu yang saya lupa di sesi hermeneutik waktu Gadamer saya ngomong ada for habe, for sih, for grief. Pilihan-pilihan itu biasanya ditentukan apa yang ada di kepala kita, for habe, apa yang for sih, apa yang kita lihat, perspektif kita, kacamata kita, dan for grief, apa yang ingin kita raih. Itu menentukan pilihan biasanya. Yang ilmunya filsafat pilihannya pasti beda dengan yang ilmunya komunikasi, ilmunya teknik, ilmunya yang ada di kepala. Itu namanya forhabe. Ada versi, versi itu apa yang dilihat. Yang melihat materi saja mungkin beda dengan yang melihat rohani, melihat spiritualitas, melihat inner beauty, inner. Nah, itu beda, itu namanya versi. Forgrief juga menentukan pilihan. Forgive itu apa yang ingin kamu capai. Gak dapat pacar gak apa-apa, yang penting sukses jadi orang kaya. Nanti kalau sudah kaya kan urusan perempuan kayak apapun akan datang sendiri dan buktinya banyak misalnya. Nah, itu kan forgive namanya, tujuanmu untuk nyari uang dulu, kaya dulu lah, urusan selanjutnya bisa diurus gampang. Atau mungkin beda, yang penting ilmu dulu lah, pinter dulu. Kalau pinter pengen kaya, pengen dapat pacar gampang. Nah, itu forgive. apa yang ingin diraih. Jadi apa yang ada di kepalamu, apa yang kamu lihat dan apa yang ingin kamu raih, itu menentukan pilihan-pilihanmu. Nah, dari pilihan, kontekstualitas dengan bekal tadi, dari situlah nanti kamu akan mengada, eksis sebagai dirimu. Kalau tidak melahirkan pilihan, tidak melahirkan kontekstualitas, kamu tidak akan jadi Dasein. Dasein itu lahir kalau kamu memutuskan sesuai for habumu, for sihmu, for grifmu. Kamu akan eksis jadi Dasein, kamu akan mengada. Ya nanti geraknya ke atas. Setelah kamu punya pilihan, setelah kamu memutuskan, setelah kamu mengada, kamu punya makna sendiri, kamu punya pemahaman sendiri terhadap realitasmu, baik realitas lingkungan sekelilingmu, realitas dirimu sendiri, maupun realitas orang lain. Dari situlah kamu eksis jadi manusia versimu sendiri. Kamu akan muncul dari tengah arus, kamu akan kelihatan sebagai dirimu. Nah, itulah ringkesan filsafat Dasein-nya Heidegger dalam Being and Time. Oke, itu Heidegger, Fenomenologi jilid 2. Ya, manfaatnya banyak Heidegger. Yang jelas persepsi dan perspektif model Heideggerian ini nanti akan masuk ke banyak tokoh, termasuk beberapa filosof Muslim kontemporer, Hasan Hanafi, Arkun, dan kawan-kawan. Cuma ya minggu depan kita tidak akan langsung jujuk ke para filosof Muslim kontemporer, tapi akan kita mulai dari filsafat Islam awal aja, dimulai dari tradisi peripatetik. Jadi minggu depan kita masuk Islam ya, setelah agak lama di barat biar gak jenuh. Ya nanti jangan khawatir, orang-orang Islam itu jauh lebih complicated, lebih sophisticated, di beberapa titik lebih cerdas dalam membaca realitas, karena pengalamannya agak lebih kompleks. Kita lihat apa yang ada di pikiran Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan kawan-kawan. Ada yang ditanyakan? Heidegger ini menjelaskan tentang ketika mengada itu tidak disatukan kepada ujung terakhir, dia tidak mengakui tentang ada yang terakhir yang disebut dengan di filsafat Islam itu maujud, wujud ya. Nah, apakah ini juga disebut sebagai orang ateis atau tidak? Nah, yang pertama. Yang kedua, kalau dia Heidegger ini mengidealkan orang-orang Yunani kuno, secara tidak langsung dia akan mematikan sains yang sudah hidup saat ini. Misalnya kalau dulu itu orang-orang percaya dengan suatu yang hal-hal yang mustahil, suatu yang tidak masuk akal, dan sekarang mau dihidupkan kembali. Misalnya kayak tadi adanya gempa di Jogja, orang sudah berpikirkan, oh ini ada raksasa misalnya. Ada raksasa. Mungkin kalau zaman Yunani itu dipercaya, oh ini raksasa yang lagi marah, dia menginjakkan di Jogja. Untuk saat ini ketika dia berbicara tentang manusia yang diidealkan seperti masa Yunani, berarti ingin mengembalikan ya Pak. Padahal kita sudah ketahui bahwa itu sudah dikikis oleh Agus Comte, untuk kita selalu berpikir tentang positivistik yang selalu positif. Kenapa ini terjadi gempa? Mungkin nah, dicarinya di dalamnya, ini adalah terjadinya seperti ini misalnya. Bukan kepada yang tidak rasional. Kan berarti ini niat mengembalikan Pak. Maksudnya okay. Daripada Martin Heidegger ini apa Pak? Mengembalikan kepada okay. Yang pertama, iya, dia sebenarnya Kristen, awalnya Katolik, kemudian pindah Protestan setelah nikah. Cuma pikirannya memang bagi dia tidak ada pengada transendental itu, pengada yang di luar manusia. Semua pengada di dalam manusia. Tuhan, malaikat, surga, neraka itu kan sebenarnya ada di dalam manusia. Dalam tanda petik kamu yang bikin kan? Kamu yang percaya, kamu yang mengkonstruk pemahaman tentang Tuhan, pemahaman tentang itu. Jadi pengada itu kan sesuatu yang bikin sesuatu ada. Adanya aku, misalnya kamu bilang, adanya aku itu karena ada Tuhan yang menciptakan aku. Ide tentang Tuhan itu dari siapa ya? Dari kamu sendiri yang mengidekan tentang Tuhan. Jadi ada tidak bisa keluar dari pusaran terakhirnya tetap manusia pengada. Bahwa ada hal metafisik, ya metafisik sejauh jangkauannya manusia. Nah itu yang pertama. Apakah ini ateis? Boleh kamu sebut ateis dari sisi pemikirannya yang ini, karena dia tidak setuju ada pengada transendental. Kemudian yang kedua, yang tadi, yang apakah terus enggak bagi Heidegger sains itu enggak keliru. Cuma sains, kesalahannya sains adalah reduksi. Reduksi itu sesuatu yang kompleks hanya dilihat dari satu sudut. Teh ini bisa punya banyak aspek. Dia bisa air minum, dia bisa barokah, dia bisa dagangan, dia bisa. Cuma sains hanya melihat dia sebagai air minum saja. Dan semua kemungkinan yang lain dianggap salah. Nah itu Heidegger. Nah kalau orang berpikir kelenek itu, jangan dilihat di sisi keleneknya, tapi lihatlah di aspek bahwa orang ingin menafsirkan dunianya, ingin eksis sesuai versinya. Toh sains juga yang kamu anggap pasti benar juga tidak pasti benar kok. Kadang-kadang teori A besok difalsifikasi teori B. Itu kan sama dengan teori itu salah, sama salahnya dengan kamu anggap ada buto ijo besok diganti Kiai Petruk. Kan sebenarnya posisinya sama. Secara eksistensial itu kan sebenarnya manusia yang ingin memahami dunianya. Jadi realitas gempa ternyata tampil bagi orang-orang tertentu ada sing bau reksa, bagi yang lain ada lempeng yang geser. Dan gak ada jaminan lempeng yang geser ini yang paling benar dan ini yang lebih salah, gak ada. Memang realitas tampil seperti itu dari sisi manusianya loh ya, bukan dari sisi fakta kenyataannya yang sebenarnya. Jadi fakta apa dari sisi manusia yang disebut ilmu itu ya konstruksi manusia. Ketika realitas membuka diri pada manusia, bagiku ini fenomena ilmiah, bagi dia fenomena mistik, bagi yang lain itu fenomena metafisik, bagi yang lain fenomena manipulasi, bisa macam-macam. Barangnya bisa sama. Heidegger melihat ininya, melihat aspek ketika orang ingin memaknai dunianya, ingin jadi masing-masing, ingin jadi Dasein, eksis sebagai dirinya sendiri. Di sisi ini tidak ada salah menyalahkan, tidak ada bahwa ilmiah itu lebih tinggi levelnya dari yang metafisik kelenik, karena dua-duanya sama-sama upaya manusia dalam menyerap realitas di sekelilingnya. Cara membacanya begitu. Bahwa bisa salah yang kelenik, iya, sebagaimana yang ilmu juga bisa salah. Karena ilmu kan juga bisa difalsifikasi, dibuktikan bahwa dia salah. Oke. Masih ada lagi? Masih ada? Ya. Kalau bagi saya, sebenarnya pada titik tertentu, Heidegger itu telah memakan bahasa. Itu bisa. Tapi yang menarik menurut saya tadi, kalau misalnya kita sampai pada konsep atau pemikiran tentang bahasa ini, itu membuat saya bertanya apa gunanya, apa maksud Heidegger mengkritik manusia modern yang dengan apa yang sudah dimiliki dia kemudian ingin mengeksploitasi alam. Kalau kita bicara dalam konteks sains, itu sebenarnya implikasi dari mana kemudian orang menjadi otentik, ingin mendidik fakta, ingin menguasai fakta, ingin menguasai apa yang realitas yang kemudian dia lihat. Ini kan bagian-bagian apa definisi-definisi yang sebenarnya saya coba diungkap oleh David ketika dia sampai pada Dasein. Ini juga menjawab sebenarnya kenapa kemudian dia menunjuk umitlah. Ini kan pada posisi seperti itu diposisikan sebagai manusia yang otentik yang kemudian mencoba untuk mendikte realitas menguasai kan. Jadi apa yang kita persoalkan sini loh, apa maksud, apa gunanya bahkan Heidegger itu mengkritik di awal-awal tentang masa-masa modern, padahal yang dia kritik sebenarnya dalam pemahaman saya itu yang dia maksud dengan design. Oke, jadi dia antitesis dari teorinya dia tentang mana? Saya tak bukain ya, yang kritiknya terhadap manusia modern. Nah, coba. Jadi antitesis dari teori fenomenologisnya Heidegger adalah positivismenya sains modern. Dia sebagai konsekuensi konsistensi teori, dia harus mengkritik itu. Karena fenomenologinya Heidegger adalah realitas mengungkapkan dirinya pada manusia secara multi perspektif sesuai kesadaran setiap manusia. Kalau dia tidak anti dengan positivisme, maka sama dengan dia membantah teorinya sendiri tentang fenomenologi. Bahwa dalam teori desainnya Heidegger bilang bahwa setiap orang harus eksis sesuai persepsinya masing-masing, justru di sains barat Heidegger melihat bahwa hampir semua filosof dan ilmuwan saat itu verfall, tenggelam dalam konstruksi logos filsafat modern yang cenderung positivistik. Itu yang dilihat oleh Heidegger. Orang jadi tidak membahas lagi eksistensi. Orang ngomongnya tidak karu-karuan, tidak lihat. Seperti tak jelaskan di awal, hampir semua filosof barat bagi Heidegger itu jatuh dalam arus, dalam tren berpikir yang modelnya positivistik ini. Dan itu kemudian dirintis, coba di keluar dari kotak orang-orang seperti Dilthey, orang-orang seperti Husserl, itu kan keluar dari kotaknya sains barat yang positivistik, yang dimulai dari para filosof eksistensialis. Itu yang dilihat oleh Heidegger. Jadi kalau ada orang eksis sesuai pencariannya sendiri, sesuai identitasnya sendiri, kemudian dia jadi saintis yang berpikiran positivistik, tidak apa-apa. Itu sesuai dengan teorinya Dasein. Cuma yang dilihat oleh Heidegger di sains barat zaman itu adalah hampir semua orang mengalir, mengarus begitu saja dalam paradigma yang positivistik, saintifik. Maka dia kritik habis-habisan itu. Jadinya reduktif luar biasa. Dan ini sebagai antitesis dari teori fenomenologinya, bahwa realitas itu enggak cuma seperti yang dilihat sains. Enggak salah yang dilihat sains itu, orang boleh eksis di situ, tapi itu hanya satu kemungkinan dari banyak kemungkinan. Jadi kan ada kemungkinan-kemungkinan yang dibangkitkan orang. Nah, kesalahannya sains barat ya karena dia tenggelam dalam arus dan tidak berubah-ubah itu tadi, dianggapnya semua realitas bisa dibaca secara ilmiah. Arahnya ke situ kritiknya Heidegger. Kalau kita kaitkan dengan bahasa, ketika Heidegger menyampaikan bahwa segalanya kemudian apa berakhir pada persoalan bahasa, ini kan dalam pemahaman saya, kita tidak bisa lupa dan lingkaran ataupun dunia bahasa. Ini kalau kita kembali pada desain, ini kan juga menjadi persoalan yang kontradiktif. Jadi ketika dia membuat segalanya bahasa, menjadi mustahil orang menjadi teknik, bahasa tidak bisa ditawar. Setiap orang pasti butuh media untuk ekspresi diri, dan ekspresi diri itu pasti bahasa. Bahasa jangan selalu dipahami sebagai kata-kata loh ya. Kalau di Gadamer dulu tak jelaskan bahwa bahasa itu being that can be understood is language. Jadi intinya understood-nya itu pasti bahasa. Kamu mengekspresikan sesuatu pasti dalam konteks yang bisa kamu pahami, sejauh yang bisa kamu tangkap. Dan sejauh yang bisa kamu pahami dan kamu tangkap itu pasti jalannya satu-satunya bahasa. Di luar bahasa enggak bisa. silahkan cari contoh sesuatu yang di luar media bahasa yang bisa kamu pahami, tidak akan ketemu. Agama pun kalau kamu keluarkan dari ranah bahasa juga tidak bisa. Allah itu juga bahasa, surga neraka bahasa, maha pemurah itu juga bahasa. Apapun kalau kamu cari aja satu hal yang tidak ada bahasanya, kamu tidak akan bisa ketemu. Kenapa? Karena memang kita rumahnya Bieng itu bahasa. Kalau di Heidegger, mustahil orang keluar dari jebakan yang namanya bahasa, dari struktur yang namanya bahasa. Cara kita berpikir itu juga ditentukan oleh kategori-kategori bahasa. Karena ya susah, memang susah untuk mencari antitesis dari bahasa, bahwa bisa kok kita enggak tanpa bahasa, itu agak berat. Karena semua ekspresi dan impresi kita itu jalurnya pasti satu-satunya bahasa. Kalau enggak ada bahasanya, seperti tak bilang tadi, berarti kita belum paham. Bukan tidak paham loh ya, belum paham. Belum ketemu istilahnya. Oh ya, itu berarti belum paham. Kalau sudah ketemu bahasa, oh itu namanya rindu. Oh iya, paham sudah kamu. Tapi kalau belum, ya belum. Makanya kalau ada waktu nanti, kalau kita sudah capek dengan Islam Barat, kita masuk ke tema. Mungkin filsafat bahasa, filsafat ketuhanan, filsafat manusia. Saya agak belakangan masuk ke tematik ini, karena biasanya kalau sudah tematik itu, pikiran para filosof kita mix Barat, Islam Barat, kemudian disimpulkan secara agak general. Di tematik sebenarnya kita bisa lebih intensif mengejar hikmah. Cuma kalau bekal teoritis konseptualnya agak lemah juga tidak akan maksimal. Maka saya awali dengan teori-teori, konsep-konsep para filosof besar Barat maupun Islam. Oke ya, saya kira sudah ya. Kasihan yang sudah bolak-balik angop. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ke dunia Islam. Meskipun sudah masuk ke dunia Islam, kalau dari sesi-sesi sebelumnya masih ada yang perlu ditanyakan, ditanyain aja. Insya Allah kita siap, kita diskusikan kalau memang waktunya mencukupi. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah.